Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur set. Yang pertama di brosur halaman pertama di surat An-Nisa ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Pertanyaan, kenapa surga itu identik dengan sungai-sungai, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kok identik dengan sungai itu ya, Tegang? Kok surga identik dengan sungai-sungai yang... Bilang begitu siapa? Kok bisa memahami ayat itu terus surga identik dengan sungai itu gimana? Ya, surga itu ada sungai-sungai, ada bidadari-bidadari. Kok identik dengan bidadari? Nanti kamu begitu. Ada sungai pun... Bukan sungai air, ada sungai susu, sungai madu, sungai khamer. Surga berarti identik dengan khamer, nanti begitu. Ya. Jadi surga itu tempat yang memuaskan segala manusia di tempat dan daerah manapun. Mungkin kalau kamu yang di daerah Bandungan, Kopeng, terus Tawangmangu, barang, sungai rapati butuh. Bogor barang itu, enggak pernah kering. Ya, tapi bagi daerah Arab yang kering keruntang, enggak pernah mata air pun enggak ada, apalagi sungai. Ya. Mesir itu sungai yang boleh dikatakan jadi sumber perekonomian rakyatnya, sungai Nil. Daerah subur ya sungai Nil itu, di sekitar sungai Nil. Sungai Nil itu adanya bukan baru sekarang, sama Nabi Musa sudah dikelekkan yang kali itu di sini. Nabi Musa. Maka daerah itu orang Arab, konon kabarnya pernah ada yang jalan ke Indonesia ya. Lihat lihat Tawangmangu, lihat menghijau segalanya kan. Yang katakan di Indonesia laksana taman surga. Awalnya sejuk, enak, banyak sungai-sungai yang mengalir. Kemudian malah kolamnya pun kolam susu kok di Indonesia. Kata siapa? Kos plus itu loh. Gitu. Jadi daerah yang sangat membutuhkan air, tentu diberi kabar sungai-sungai di dalamnya. Maka orang kafir dahulu mau mempercayai kepada Muhammad kalau utusan Allah atau Rasulullah, belum merubah. Kalau memang betul kamu Rasul, tolong negeri Arab, negeri kita. Yang penuh dengan batu dan padang pasir itu diganti dengan taman pasir-pasir, batu-batu itu diganti dengan tanaman-tanaman yang menghijau. Padang pasir yang di mana-mana panas tidak ada tumbuh-tumbuhan itu alirkan di dalamnya sungai-sungai. Nah, gitu. Itu kan? Maka digambarkan di surga nanti. Penuh dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Daerah seperti itu digambari sungai air yang mengalir, taman yang indah, sejuk itu kan pengen. Maka kalau kepengen di sini tempat yang sejuk, yang di sini kurang air di dunia. Nanti kalau kamu bisa masuk surga, akan menempati apa yang kamu inginkan terpenuhi semua. Itu. Ada lagi bidadari-bidadari. Untuk apa bidadari di sana? Bapak-bapak suka kan bidadari? Bidadari apa tau kan? Bidadari itu apa kok seneng gue? Wanita wanita cantik. Lalu kan yang kan TV ini. Malah dora kelamben bidadari ini. Nah itulah. Jadi kalau kita pengen wanita-wanita bidadari, itu pun diterangkan bidadari yang cantik, matanya bagaikan telur burung unta yang tersimpan dan tidak mata keranjang. Ini kalau ada wanita-wanita cantik, kadang sudah punya suami, barang kan matanya mata keranjang. Ya. Kalau lihat uang banyak itu, ya, karena dan bukan suaminya, kadang-kadang mau ditawari. Nah, di sana enggak ada. Dan disucikan. Enggak ada nanti bidadari di sana. Khed itu enggak ada. Tempat disucikan. Nah, terus wedok meri. Lah, kono lanang-lanang bidadari. Lah, istri-istri kasih apa nanti? Kasih apa? Bidodoro gitu. Wanita itu sukanya apa toh? Nah, perhiasan. Muka kadang-kala punya suami nyambut kayak merantau, kurang boleh rapopo pak, sing penting duitnya dikirim terus. Iya, maksudnya mau kerja tahun-tahun nggak pulang nggak apa-apa, yang penting uangnya kirim. Jadi kalau punya bisa beli perhiasan, gelang, kalung, emas dan sebagainya lah. Di sana nanti diberikan. Gelang, kalung, emas, bahkan termasuk negeri bola pecah di sana besok, piring cangkir untuk minum di lantai itu semua dari emas perak yang berharga semua. Ya, ya permadani-permadani yang indah. Ya, di sana nanti ada. Saya pernah ingin neng dunia orang dua emas rapopos, besok kepengen emas yang buai, berlian yang baik di surga. Syaratnya tidak sulit, syaratnya iman dan amal soleh itu saja. Kalau yang mau limau tadi orang bakal mlebu swarga. Untung bertobat. Ya. Kalau tidak bertobat, wah jangan harapkan itu. Orang yang bertobat seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Innahu kana tawabah. Kan itu Allah maha menerima taubat. Ya, kadangkala wong iso isin mundur. Kandene sing ngampe nang mojak ngrungokke radio bareng-bareng mah ku ngrungokke radio nek suwe istrine ra enek. Kene istrine tekono ya ganti pateni ganti apa ngono. Memang untuk berbuat baik kadangkala isin mundur. Jadi tadinya orang berbuat jelek tidak malu, arep berbuat baik no setane teko. Bisik-bisik kan, apa kamu tidak malu dengan istrimu? Nah itu. Masa wong lanang manut wong wedok kan juga. Padahal kalau dalam Islam tidak peduli lagi itu perempuan, yang ditaati itu yang benar. Yang benar. Tuh, maka kumlit. Nah, yang di dunia suka minum homer, sana siapkan homer. Ya, bengawan susu, ya, susu homer, bengawan semua dari bengawan susu, bengawan homer itu semuanya minuman segar, tidak memabukkan. Ya, wes ngarani apa wes ngarane? Maka di surga itu tempat kepuasan, tidak pernah ada rasa kekecewaan di dalam surga. Bahkan suara-suara yang tidak bermanfaat, suara jelek pun enggak pernah terdengar. Enggak pernah terdengar. Enggak ada suara-suara jelek itu enggak ada. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau tadi diterangkan surga sungai-sungai mengalir di situ itu, bagi orang Arab sekitarnya yang kurang banyak mendapat air, ingin mempunyai kebun yang disirami dengan air yang jernih, udara yang sejuk, nyaman, begitu, nanti di surga kamu akan dapat semua itu. Apalagi? Berusaha halaman 2, hadis yang tengah. An Muawiyah taqol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Rawi Muslim. Dari Muawiyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu ada segolongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah. Tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya atau menyelisihnya. Sehingga datang keputusan Allah. Dan mereka tetap ada di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan. Apakah ada... apa yang dimaksud sehingga datang keputusan Allah, Ustaz? Keputusan Allah itu artinya apa yang menjadi ketetapan Allah. Hatta ya'ti Allah fi amrih. Jadi itu jaminan. Kapanpun umat-umat Islam, umat Nabi Muhammad ini dalam situasi dan kondisi seperti apapun, selalu ada yang menegakkan kebenaran. Itu kata Nabi itu. Jadi selalu ada seorang dari umatku, ini umat Nabi maksudnya, yang menegakkan perintah Allah. Dan tidak akan membawa madarat kepadanya, pada yang melaksanakan perintah Allah tadi. Sekalipun banyak orang yang menentangnya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Al-Ma'idah 105, coba dibaca. Itu jaminan. Nabi kan menguatkan ayat Al-Quran yang dikatakan oleh Allah itu. Maka kebenaran, penegak kebenaran yang selalu menegakkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah itu, zaman kapanpun selalu akan muncul. Walaupun ditentang, dihina, dicemooh, dikucilkan, bahkan dibekot dan sebagainya kan. Tapi mereka tidak akan mandorot. Dan mereka akan selalu berjuang terus sampai datang keputusan Allah. Allah yang akan menyelesaikan mereka. Baca ayatnya. Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum anfusakum. Nabi itu menguatkan ayat ini tadi. Allah mengatakan, hei orang yang beriman, jagalah dirimu. Artinya, supaya diri kita tetap dijaga, jangan sampai terseret kepada jalan yang sesat. Malah ayat lain mengatakan, bukan dirimu saja, wa ahlikum, ku anfusakum, wa ahlikum, maro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Maka alaikum anfusakum. Selama kamu menjaga diri, tetap melaksanakan agama Allah dengan baik, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang zalim ingin mencelakakan kamu, memadzaratkan kamu, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena nanti dijaga oleh Allah. Maka pada hadis ini, ya, hatta ya'ti Allah bi amrih. Hatta ya'ti Allah. Hatta ya'ti amrullah. Di ayat lain kata, Tanda hatta ya'ti Allah bi amrih. Kalau ini hatta ya'ti amrullah. Wa hum zahiruna 'alan nas. Mereka tetap. Jadi umat Nabi yang mengamalkan Islam dengan betul itu selalu akan bermunculan. Sekalipun ditentang. Sekalipun difitnah. Ya. Tetapi itu tidak akan membawa dorot. Tidak akan mazhar. Nanti itu urusan Allah. Jadi orang yang menentang orang-orang yang menegakkan agama Allah itu nanti urusan Allah. Urusannya dengan Allah nanti. Apakah Allah akan memberi hukum mereka nanti telah mati atau mereka akan sadar sebelum mati, ya, atau mereka akan diberi hukuman Allah supaya meneruskan usaha jahatnya merintangi jalan-jalan yang ada di jalan Allah, itu urusan Allah. Maka kalau kita kembali pada ayat ini, kita asal melakukan jalan yang benar, tidak peduli manusia mau apa, silahkan, itu urusan Allah. Di dakwah itu miliknya Allah. Diganggu, dirintangi, dihambat, tidak akan untung mereka. Dengan cara apapun tidak akan untung. Karena lawannya Allah. Kalau Allah belum memberikan apa-apa, keputusan apa-apa, masih diberi kesempatan oleh Allah. Dibaca surat Ibrahim itu. 42. 41, 42 ya. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Oleh orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang berbuat zalim tidak mendapat hukuman apa-apa atau belum ada peringatan bagi dirinya, tetap lancar-lancar saja, jangan dikira Allah lalai. Jangan dikira Allah lalai. Tapi sebenarnya, terus ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya. Jadi sekalipun kamu berbuat zalim, kok belum mendapat balasan, belum mendapat akibat dari kezolimannya tadi, belum dapat apa-apa, jangan dikira Allah lalai. Tapi sebenarnya Allah masih memberi tangguh kepada orang yang berbuat zalim. Ya. Sebelum Allah mendatangkan perkaranya tadi, keputusannya, kamu cepat sadar, bertobat dari kezalimanmu, atau merasa aman, terus akan menjadi-jadi. Nah, kalau diberi tangguh untuk berpikir kok rumoso aman, malah makin dolimannya makin menjadi-jadi, ya tunggu. Sampai nanti Allah akan membuka. Sehingga mata mereka terbelalak, terperanjat. Menimpa sesuatu yang seolah tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah tergambarkan kalau saya nanti akan menerima begini. Akan tidak tergambarkan. Mumpung jadi penguasa. Ya. Penguasa itu harusnya berlaku adil. Penguasa itu harus baik kepada rakyat. Ya, berlaku adil menerapkan hukum yang berlaku di negeri ini. Tidak, ketika jadi penguasa, sombongnya luar biasa. Merasa jadi penguasa. Saya jadi orang penting. Padahal kamu jadi penguasa di negeri ini, yang memberi belanja kamu siapa? Yang memberi belanja apa tak? Yang memberi belanja itu rakyat. Maka penguasa dan rakyat itu sebetulnya sama-sama membutuhkan. Rakyat butuh pemimpin, pemimpin butuh rakyat. Imam butuh makmum, makmum butuh imam. Entah? Kalau kamu mau mengaku jadi imam, ya randai makmum, ngimami sopo. Ya, kamu juga merasa yang jadi makmum tidak punya imam. Makmumnya siapa? Maka dalam hadis Nabi mengatakan, al-mu'minu ya'lifu wa yu'lafu. La khaira liman lam ya'lifu wa la yu'lafu. Khairun nas amwahum linnas. Manusia, orang mukmin ya, itu kalau tidak memimpin, ya dipimpin. Tidak ada baiknya orang mukmin kok memimpin ya tidak, dipimpin ya tidak mau. Memimpin ya tidak mau, dipimpin ya tidak mau. Kata Nabi yang begitu, la khairah, tidak ada baiknya. Jadi orang liar itu enggak ada baiknya. Nah, saya jadi pemimpin, mestinya kamu menjadi pelayan masyarakat. Tapi kadang-kadang malah ngapusi, menindas masyarakat. Nyata ini yura apa-apa, malah sugih tambah terus. Nah, itu diujar. Lu berpikir, diberi tangguh istilahnya Quran tadi, kamu diberi tangguh. Sadar, tugasmu sebagai pemimpin itu melayani rakyat, memimpin masyarakat, atau merasa kamu sombong. Seolah-olah penguasa mau berbuat apa saja bisa. Karena saya sebagai pemimpin. Nah, kalau sudah itu, tunggu akibatnya. Sampai Allah mendatangkan perkaranya. Bagaimana nasibnya Fir'aun? Pemimpin yang besar. Penguasa. Saking penguasanya, rakyatnya taat-taat semua. Taat karena takut, ya. Sampai dirinya mengangkat diri sebagai apa? Tuhan Fir'aun itu karena merasa berkuasa sampai mengatakan Anna Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang Maha Tinggi. Sudah tak? Diberi tangguh oleh Allah itu. Tidak gunakan untuk berpikir itu. Mempunyai negeri yang makmur, rakyatnya taat. Malah sombong, malah nang aku jadi Gusti Allah. Sudah. Akibatnya tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya. Telah diberi tangguh tidak mau surut dari kesombongannya. Oleh Allah cuma tenggelamkan di laut merah. Beserta bala tentaranya. Masa Gusti Allah mati tenggelam di laut. Itu kan penghinaan luar biasa ya. Sampai jasadnya tentaranya habis semua. Jasad Fir'aun yang terapung-apung. Diambil. Dimumi diabadikan. Konon sampai sekarang masih ada. Bangkainya Fir'aun itu sudah dimumikan di Museum Mesir. Sana. Sampai sekarang orangnya masih ada. Biar jadi pelajaran bagi umat-umat sesudahnya. Kalau kita sampai misalnya lihat kanan dulu loh. Lho wonge dulu pernah ngaku jadi Tuhan. Sekarang wong tinggal meringis, tinggal giginya. Ya udah. Udah tinggal kerangka udah ribuan tahun. Fir'aun itu kan zamannya Nabi Musa. Nabi Muhammad pun belum pernah ketemu. Tapi sekarang sampai sekarang masih bisa melihat jasadnya yang sudah dikeringkan itu. Orang mengerti sejarahnya, ingat itu orang ini pernah ngaku jadi Tuhan. Raja berkuasa. Mulai tahu nek lho. Wong Jawa biasanya nek wong sukses-sukses itu kan anaknya dijenengi kan ketularan. Ini orang yang misalkan anak jenengi Fir'aun apa ya nek. Orang tak jenengi Fir'aun kan jadi raja. Jenis Soeharto no kek. Soekarno ya kek. Gitu. Soekardi ya kek. Banyak. Orang sukses. Ini Fir'aun no rene. Korun ya rene. Tahu riwayatnya Korun itu orang kaya. Wis sombong. Ketika diingatkan waqtari fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Diingatkan. Tapi kaya suka memberikan harta kekayaannya. Carilah bahagia hidup itu di akhirat, karun. Jangan kamu berpuas-puas, berbangga-bangga dengan harta. Harta boleh, tapi bahagia hidup itu di akhirat. Enggak, kira-kira itu malah mengeluarkan seluruh harta kekayaannya dipamer ke. Dipamer ke, kekayaan sekian banyak itu. Bukan pemberian dari siapa-siapa ini, karena ilmu yang ada padaku, karena kepandaian saya. Masih diuji oleh Allah, belum mau sadar. Nah singkatnya, ya sudah, di tengah-tengah kesombongannya itu, terjadilah gempa bumi. Korun tadi terpendam. Orangnya, harta kekayaannya, habis semuanya. Nah, orang-orang yang melihat keadaan Korun ketika itu kepingin cita-cita seperti Korun, baru sadar. Nyata harta kaya sekian buahnya tidak bermanfaat. Itu Korun. Orang jenenge anake Korun ya rene. Anake Kirun. Nah sekarang kalau ada orang menggali apa, duduk-duduk apa itu, emas apa itu, harta berharga, wah ini harta Korun. Hartanya Korun. Jadi ini Mesir Korunnya tekan gini. Harta terpendam. Apa lagi? Halaman 2 masuk ke halaman 3. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang kusudzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yang kusudzalika min asamihim syai'an. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala yang mengikuti. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa seperti yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Sehubungan dengan hadis tersebut, setiap saya datang ke jihad pagi, saya selalu mengambil brosur lebih dari satu. Brosur saya bawa pulang dan saya letakkan di masjid desa saya. Dengan tujuan agar diambil dan dibaca setiap orang yang ke masjid. Pertanyaan, apakah perbuatan saya ini termasuk orang yang menyeru kepada petunjuk? Dan mohon contoh menyeru kepada petunjuk, Ustaz. Brosur tadi akhirnya diambil orang, dibaca apa disaponi ngono wae. Harusnya kalau kamu maunya dakwah lewat brosur, kamu taruh di masjid, itu dipantau. Dipantau. Taruh di masjid, ada enggak yang mengambil? Ada enggak dari sekian brosur yang kami sebarkan itu yang membaca, mempelajari, tertarik? Ada enggak? Kalau tidak ada, mubazir itu sia-sia. Jadi brosur itu angel loh, dikira gampang toh. Mungkin brosur itu sudah direncanakan seminggu sebelumnya. Ini niat keluar ini minggu yang akan datang apa? Itu direncanakan sudah. Dan buka-buka kitab itu. Bab ini oh buka kitabnya ini, brosurnya ini. Mau salahkan yang masjid toh. Mana-mana dibaca dianggap ada Quran. Quran itu. Tadi waktu, weh salah ke. Modal. Koran ini ya kalau sudah hari besok sudah puas basi. Kalau brosur ini kan berlaku seterusnya. Orang yang tidak menilai, tidak menghargai brosur itu apalagi ngerti. Wah brosur MTA. Bila judulnya di gua. Nah, bicara begitu tak tepat. Kalau memang kamu begitu, lihat coba. Masjid yang kamu taruh itu tadi, ada perubahan enggak? Mungkin kamu tidak tahu siapa yang baca, tapi di masjid yang kamu tak letaki brosur tadi ada perubahan enggak? Ibadah-ibadah mereka, orang penghuni-penghuni masjid itu ada perubahan apa tidak? Nah, jangan kamu ambil brosur tak taruh di sana, jangan. Kalau sekira dakwah itu ada manfaatnya, ya, semua yang hadir kan mesti ya cedak masjid-masjid kabeh. Bukan kabeh tumpuan timbang turah iku apane duruk nang ning masjid ngendi. Jadi sampah. Nanti sing telaten ya dikilokke. Ngene, dikumpulke nek sukeh dikilokke. Ya. Jadi contohnya bagaimana? Man ta'ila hudan. Siapa mengajak manusia kepada petunjuk? Dalah jak ngaji. Coba kayak brosur dicae jak ngaji. Di sini atau di tempat pengajian di kelompok musana atau suruh ajak dengarkan radio dan sebagainya diajak. Kalau diajak, kamu ngajak orang itu mau, akhirnya jadi orang baik seperti tadi bapak-bapak yang dengar radio yang asalnya mau limo atau tobat. Asalnya ada tadi ibu juga yang biasa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada tuntunannya, malah mengandung kemusyrikan tadi. Wong Islam menganggu bedah bumi. Untung ora bedah langit. Bedah langit ini piwa. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan musyrik itu. Nah kalau itu diikuti orang, kamu ngajak diikuti, dapat pahala. Ya, tidak diikuti ngajaknya itu pun dapat pahala. Nah kalau yang diajak mau, dia dapat pahala dua lipat. Satu, pahala saya mengajak orang tadi. Yang kedua, mengajak menuntun orang yang diajak tadi mau melaksanakan kebenaran atau menjalani apa berjalan menurut petunjuk, berarti menyelamatkan orang kan. Tidak berkurang sedikit pun. Gitu. Baliknya kalau kita mengajak orang berbuat jahat. Kamu menunjukkan mengajak orang akhirnya mau. Ya, mengajak berbuat jahat itu sudah dosa. Apalagi yang diajak mau dan melaksanakan kejahatan. Dia melakukan kejahatan tadi karena ajakanmu. Dosamu double. Satu, dosa mengajak orang yang untuk berbuat jahat. Yang kedua, dosa orang tadi tadinya orang-orang baik jadi berbuat jahat karena ajakanku. Ini karena dia berbuat jahat karena dari saya, maka saya memikul dosa. Bukan berarti memikul dosanya orang yang diajak tadi. Dia memikul dosa. Maka dia menanggung dosa. Yang mengajak juga menanggung dosa. Tidak mengurangi dosa sedikit pun. Orang kok, wah saya diajak itu kok terus saya ikut. Nanti kalau salah kan dosanya yang memikul yang ngajak. Enggak. Yang mengajak juga memikul dosa. Yang diajak mau memikul dosa. Saling tidak mengurangi sedikit pun. Masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Lah yang mengajak tadi dosanya double. Karena di samping saya mengajak orang ini sudah dosa. Ngajak-ngajak berbuat jahat. Kejahatan dilakukan merugikan orang banyak. Nah dia mendapat dosa juga. Itu maka kalau mengajak ya kepada yang baik. Jangan yang jelek. Apalagi manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk menjadi khalifah. Pengatur, penata, bukan perusak. Apalagi? Berasal halaman 3, masuk ke halaman 4. An Katsir ibn Abdullah an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ibn al-Haris i'lam qala ma a'lamu ya Rasulullah qala innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi an yunqisa min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'ata dalalatin la yardaha Allahu wa rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yunqisa dzalika min auzarin nasi syai'an. Rawahu Tirmidzi. Dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal bin Al-Harits, ketahuilah. Bilal bertanya, apa yang harus saya ketahui ya Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang dimatikan sepeninggalku, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat bid'ah yang sesat, yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang melakukan bid'ah itu. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata ini hadis hasan. Pertanyaan, apakah ada perbuatan bid'ah yang diridhai Allah dan Rasulnya? Dan bagaimanakah dengan para ustadz yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, ustadz? Ya biar para ustadz mengatakan begitu, silakan saja. Yang penting agama itu tidak nurut. Nurut siapa? Tidak nurut ustadz. Ya, agama itu sumbernya bukan dari ustadz, sumbernya dari Quran dan sunnah. Kalau ustaz menerangkan agama itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, tunjukkan dalilnya mana. Yang bid'ah hasanah itu yang mana. Ya kan nuduhin. Bid'ah itu sesuatu yang baru, ibadah yang baru, kok hasanah itu apa contohnya. Ya, jadi bid'ah yang dimaksud dilarang oleh Allah yang dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin bid'nar. Kullu itu tiap-tiap atau semua. Semua yang bid'ah itu sesat. Semua. Tidak ada yang bid'ah. Baik itu tidak ada bid'ah. Wong Nabi aja mengatakan, ya, inna ahsanal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarul umur muhtasatuha. Ya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan, sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu enggak ada yang salah. Dari awal sampai akhir Qur'an itu enggak ada yang salah. Ya. Wa khairul haji hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meyakini orang yang paling tahu pendekatan diri kepada Allah, cara yang paling diridhoi, paling mengerti caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diangkat oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau diangkat jadi uswah hasanah. Maka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, nyontoh Rasulullah. Maka Rasulullah syarul umur muhtasatuha mengatakan, sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada, sekarang ada. Itu ibadah yang syar, yang jelek. Kullu muhdatsatin bid'atun, kata Nabi begitu. Setiap ibadah yang baru, maksud yang baru zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Nah, kata Nabi, semua ibadah yang baru itu sesat. Itu bid'ah, bukan sesat. Semua ibadah yang baru itu yang disebut bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya, semua bid'ah itu semua ibadah yang baru itu sesat. Semua ibadah baru itu bid'ah. Semua bid'ah itu sesat. Semua yang sesat itu fin nar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Itu. Nah, kalau ada menunjukkan semua bid'ah itu sesat, dalilnya ini hadis ini tadi. Kalau yang mengatakan, wah ada bid'ah hasanah, ada dalilnya mana? Mana dalilnya? Zaman Nabi, ibadah itu naik unta, sekarang naik pesawat kan bid'ah itu. Zaman Nabi perang itu pakai pedang, pakai kuda. Kalau sekarang pakai tank, pakai peluru kendali, bid'ah itu. Nah, berarti kamu tidak paham. Yang dimaksud bid'ah sesat itu bid'ah mengenai urusan ibadah. Lu padahal tadi kan tidak ngerembuk ibadah. Ya, maka kalau membaca hadis jangan satu. Di lain hadis Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Gitu? Asalnya itu ada petani kurma. Dia ngotak-atik itu nek cara saiki ya mengawinkan. Mengawinkan apa setek apa istilahnya? Napa Pak Tri istilahnya? Ngawinkan ya. Ini saya kok ahli ini. Dia kan ahli pertanian yang keluar Senin di radio itu loh. Insinyur Triyono beliaunya nih. Jadi kurma baik dan kurma yang tidak baik dikawinkan. Sehingga buahnya menjadi baik. Sudah. Suatu saat Nabi pas lewat di situ terhenti. Lihat buah kurma yang luar biasa. Duh, kurma kok buahku sekali. Bagus sekali, apa ini? Masalahnya. Terus petani kurma tadi menerangkan, ya Rasulullah, ini saya kawinkan antara kurma ini dan kurma ini. Jadinya seperti ini. Nah ketika itu Nabi, oh tidak usah begitu, tidak boleh lah maksudnya gitu. Kalau Allah mengendaki buah itu jadi tidak baik, baiklah. Jadi tidak usah dilakukan seperti itu. Ya sudah. Sahabat-sahabat itu kalau apa katakan Nabi, terus berhenti, berhenti kok. Orang gerundel. Nah suatu saat, sudah karena tidak dikawinkan, pas buahnya tidak seperti ketika dulu. Dan petani tadi ya tidak menyesali. Wah jadi dempen tak. Anu apa, ona firain tok, jadi nelek. Enggak begitu. Ya itu apa diperintahkan, urut. Nah suatu saat Nabi lewat di situ lagi. Kaget juga melihat kurma tadi. Duh dulu buahmu baik, sekarang kok jadi begini. Itu diterangkan, dulu Rasulullah melarang untuk kami melakukan untuk mengawinkan jenis kurma yang baik dan kurma yang tidak baik. Maka ini jalan alami jadinya seperti ini. Nah, dari situlah Nabi baru mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, dari situ timbullah kaidah usul fikih. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya itba. Itba itu mengikut. Mengikut apa? Mengikut Nabi. Kalau mengikut Nabi itu namanya itba. Kalau mengikut ustaz namanya taklid. Tidak boleh taklid. Tapi itba diperintahkan. Maka orang tidak boleh mengadakan atau membuat cara-cara ibadah sendiri tanpa mengikuti Nabi. Tanpa mengikuti sahabat Nabi. Loh kok sahabat juga? Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasidin al-mahdiin. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang bertunjuk. Jadi mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah sahabat Nabi boleh. Nek mengikuti sunnah ustaz tidak boleh. Ibadah kok mengikuti ustaz. Nah kamu kok ibadah kok begini? Ustaz saya begitu kok. Lah itu taklid. Zaman Nabi enggak ada. Setelah ada ustaz di MTA ini jadi ada. Nah itu bid'ah. Kalau ibadah ya. Nah maka itu. Kalau urusan ibadah. Jangan mencari larangannya. Jangan mengerjakannya. Sebelum ditemukan dalilnya. Semua bentuk ibadah harus ada dalilnya. Apakah itu sholat sunnah, sholat wajib, sholat jamak, sholat qasar. Ya, itu harus ada dalilnya. Tetapi kalau urusan dunia, jangan mencari dalil. Asalnya seluruh urusan dunia apa saja itu boleh. Selama tidak ada larangan. Maka kalau dia cari larangannya. Larangannya ada enggak? Kalau enggak ada larangannya berarti boleh. Nah, boleh. Jangan karena saya tidak suka haram. Nek saya suka halal. Halal haram itu dalam Islam itu sudah jelas. Kata Nabi, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram jelas. Tapi kalau haram kalau menurut Ustadz masing-masing jadi tidak jelas. Ya, karena Ustadznya kalau senang, oh itu halal. Yang tidak senang itu haram. Daging biawak itu halal atau haram? Biawak tahu enggak biawak? Apa biawak? Sliro muwil. Ya, ya sliro. Sliro itu seperti kadal. Tapi besar. Gitu ya. Nah, itu halal atau haram? Nabi enggak mau itu. Dahar itu. Nah, itu maka jadi ketetapan. Walaupun Nabi tidak mengatakan. Pas jamuan makan, disuguh daging biawak sudah matang. Digoreng, wabah, cara sekarang lah. Matang. Tinggal disajikan, tinggal makan. Nabi ambil itu mau dimakan. Setelah mau dimakan, ada sahabat yang dekat ngomong. Zab ya Rasulullah, zab itu biawak. Itu biaya. Daging biawak ya Rasulullah. Terus Nabi tidak jadi makan, diletakkan lagi. Karena diletakkan lagi oleh sahabat yang suka, ambil aja, makan. Nabi enggak mau makan, dia makan. Nah, dimakan tadi di depan sahabat, tapi di depannya Nabi, Nabi melihat dibiarkan. Berarti itu boleh. Kalau sekiranya itu dilarang, mesti Nabi tidak boleh. Segala sesuatu yang Nabi tidak makan, tidak dahar, tidak itu tidak diharamkan karena Nabi tidak suka. Bukan seperti Ustaz sekarang, kalau saya enggak suka dikatakan haram. Karena urusannya apa? Enggak suka. Tapi kalau suka, haram. Suka, halal. Nah itulah, maka kalau agama harus ada sumbernya. Kalau itu kita mengkaji Islam harus sumbernya. Dari Quran atau dari hadis, itu baru sumbernya Islam. Kalau hanya kata Ustaz itu bukan sumber Islam. Maka di MTA semaksimalnya. Brosur-brosur ini semua dasar ini. Dari Quran Sunnah. Quran Sunnah semua. Yang tidak itu pendapat, ya dikatakan ini pendapat. Pendapat seseorang itu boleh dipakai, boleh tidak. Ya, wong namanya pendapat. Jadi ya, kembali tak tegaskan lagi. Bid'ah menurut hadis itu semua bid'ah itu sesat. Semua sesat itu masuk. Kalau ada Ustaz mengatakan bid'ah itu dua, malah ada yang mengatakan lima. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, itu silakan saja. Mau ada berapa silakan. Tapi yang penting harus ditunjukkan dalil. Yang mengatakan bid'ah dolalah, bid'ah sesat itu dalilnya sudah jelas. Dan yang mengatakan bid'ah hasanah mana? Biasanya dipakai Khalifah Umar itu. Ya, dulu pernah ketika Umar masih hidup, Nabi tahu itu ya. Ada orang sholat di masjid malam Ramadan itu. Sekian banyak. Sholat sendiri-sendiri. Ada yang ini makmum dengan sana, ada yang lain sendiri-sendiri. Juga satu masjid itu sholatnya sakarpe dewi-dewi. Padahal sholat qiyam Ramadan yang sekarang disebut tarawih itu. Pada zaman Nabi pun pernah dilakukan dengan berjamaah. Pernah dilakukan. Nah ini Umar melihat orang sebanyak ini kok sholat sendiri-sendiri. Maka Umar datang. Ayo salah satu maju jadi imam, yang lain makmum. Nah, setelah begitu, ya kalau ini dikatakan bid'ah, ini bid'ah hasanah. Kalau ini andai kata saya ini dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Bid'ahnya di mana? Mengatur tadi, tapi sholat jamaahnya itu bukan mengada-ada. Karena Nabi pernah melakukan sholat tarawih berjamaah itu dilakukan. Jadi sekian banyak orang kok sendiri-sendiri. Maka lakukan jamaah, karena Nabi pernah melakukan jamaah. Ya, kamu salah satu depan maju jadi makmum, jadi imam, yang lain makmum. Nah, ini kalau dikatakan bid'ah, mengatur saya ini bid'ah hasanah. Ya, hanya satu itu. Bid'ah mengaturnya. Kalau zaman Nabi enggak usah diatur kok. Mau Nabi tahu salat enggak tanya kok. Itu salat apa? Langsung Nabi salat ikut di belakangnya. ya, tanpa tanya itu sholat apa, itu langsung ikut. Ikut di belakangnya, ikut di belakangnya. Nah, setelah dianggap oleh Nabi membahayakan, karena makin malam, makin apa, lama kok makin banyak pengikut-pengikutnya. Terus Nabi tidak datang lagi malah. Tidak datang bukan karena sakit, bukan karena itu tidak boleh, tapi Nabi pagi harinya subuh memberi penjelasan. Saya tahu kalau kamu menunggu-nunggu saya untuk datang. Sengaja saya tidak datang. Saya khawatir. Ya, tadi semalam kamu tunggu itu. Saya tahu sebenarnya. Saya tidak datang khawatir kalau kamu anggap sholat ini sholat wajib. Dianggapnya sholat tarwih dengan berjamaah itu kamu anggap wajib. Gitu. Maka Nabi keluar apa tidak keluar sholat tarwihnya malam hari ditunggu-tunggu sahabat tadi. Enggak. Bukan. Pagi hari jamaah subuh sahabat bertanya, "Matur kepada Nabi ya Rasulullah, kami semalam menunggu tapi engkau tidak datang." "Iya, saya tahu. Saya sengaja tidak datang. Sholat tarwih. Saya khawatir sholat ini kamu anggap wajib." Nah, sudah dibegitukan oleh Nabi aja sekarang itu sepertinya seperti itu. Ibu-ibu atau neng masjid di Ramadan tarweh nu kebuak masjidnya. Ya dah. Padahal Nabi dulu mengkhawatirkan wajibi malah orang mangkat dan malah kini malah kadang-kadang di masjid kebuak ditambahi malah. Tambahi apa? Tenda-tenda penuh. Ya, kenapa ibu-ibu sregep sholat malam tarwih neng masjid. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Dan sholat yang sangat ditekankan itu pun sholat wajib. Wajib atau neng masjid, malah sholat tarwih neng masjid. Ya, itu khawatir, seolah-olah wajib. Malah seolah ana sing dipenemu, nek sesuk poso kok bengine ora tarweh, puasane ora sah. Sah tidak apa-apa. Ya, tarweh itu sunnah. Tidak dilakukan pun tidak dosa. Puasa wajib. Sekalipun kamu sholat tarweh sergap sebulan utuh, kalau tidak puasa dosa kamu. Baliknya, kamu puasa utuh sebulan, tidak pernah tarwih. Dosa apa enggak? Tidak dosa. Nah, tentu yang lebih baik ya tarwih, ya puasa. Neng kok milih salah siji, yang ditinggalkan itu tarwih, jangan salah dengan puasanya. Ninggalkan puasa sehari aja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, itu diganti puasa sepanjang tahun, disahur suatu. Puasa sepanjang tahun tidak sah. Tidak sah. Nah, tapi kalau tarwih ditinggalkan tidak apa-apa. Ya hanya tidak apa-apa itu suara penting. Bukan. Kalau tidak apa-apa ya kamu tidak dapat pahala. Malam Ramadan yang dikatakan oleh Nabi mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ufirallahu matakotam al-dam. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail Ramadan tarwih tadi. Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, apalagi? Berusaha dalam menempat, Ustaz. An Abi Hurairah fi ma'alamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, menurut yang aku ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agama pada umat tersebut." Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, mohon penjelasannya, apakah setiap generasi akan ada suatu tindakan penyelewengan agama dan juga bid'ah-bid'ah, sehingga harus diperbarui sehingga harus diperbaiki kembali dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan apakah yang dilaksanakan oleh MTA ini juga termasuk di dalamnya, Ustaz? Di dalamnya mana? Ya, di dalam yang termasuk bid'ah-bid'ah atau yang sesat atau yang mengembalikan kepada kebenaran tadi. Jadi itu Nabi memberikan isyarat. Setiap 100 tahun, di ujung tahun, 100 tahun ya. Itu Allah memunculkan orang-orang yang mengajak kembali. Jadi itu pembaharuan itu mengajak kembali. Kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Karena orang Islam itu kadang-kala kalau sudah saking lamanya berpisah dengan kitab sucinya. Menyimpang dari ajaran Islam itu tidak terasa. Karena memang tidak pernah ngaji. Ngaji dalam arti mempelajari. Tidak pernah mempelajari kitab sucinya. Tidak pernah mempelajari apa itu perilaku Nabi sunnahnya. Ya. Yang digede-gedeke pendak maulud Nabi, peringatan maulud Nabi. Terus adakan musabakoh, adakan ini, adakan itu. Tapi enggak mempelajari sunnah nabinya seperti apa. Quran juga begitu. Enggak ada kegiatan yang rutin mempelajari, mengkaji isinya Quran itu enggak. Kegiatan rutin ya musabakoh, tilawatul Quran, di mana. Nanti konon kabarnya akan diadakan di Batam tahun berapa nanti. Batam, kadang-kala di sana-sana, daerah-daerah luar. Nanti kalau sertanya banyak dari berbagai negara, sudah. Kalau misalnya pokok internasional kan, penyelenggaranya baik, sukses. Yang dapat kemenangan, dapat hadiah. Ibadah haji, gratis. Ya, jadi hajinya haji musabaqah. Tapi, tidak ada gairah untuk mempelajari. Jadi secara rutinitas, ya Quran itu dibaca, lagunya diperindah untuk apalagi nek menghadapi lomba gitu, latihannya tenanan. Nah gitu. Tapi untuk mempelajari, enggak. Nah, karena sudah lama berpisah dengan Qurannya tidak pernah mempelajari, sehingga kalau diungkapkan ajaran yang sebenarnya dari Quran, dari hadis Nabi, malah seperti itu hal asing. Maksud Islam seperti itu. Karena sudah terlanjur mendarah daging. Melakukan amalan-amalan yang sebetulnya bukan amalan Islam. Tapi dirasakan seolah-olah itu amalan Islam. Itu peringatan 7 hari. Peringatan 40 hari. Peringatan 100 hari. Itu bukan ajaran Islam. Orang mati itu loh. Bukan ajaran Islam. Kadang ada ibu yang ketemu saya kemarin tuh yang dari mana itu? Wonosobo sana ya. Suaminya meninggal. Dengan di Cina sana karena sakit lah meninggal. Di rumah karena di sana belum ada kajian, hanya dengarkan radio di Wonosobo kan ada sudah ada radio. Di kita. Ya dia tidak mengadakan upacara-upacara apa-apa. Akhirnya tetangga-tetangganya yang datang menemui ibu ini. Bu Nur namanya. Katanya, saya semalam ditemui oleh suamimu. Ya, badannya kurus. Jadi badannya kurus gitu. Minta kiriman. Ya, kelaparan lah. Larep. Mulai katanya istrinya enggak menerima. Nah itu tadi dokter. Itu dikembangkan tadi bicara ini terus cara orang lain bicara ini yang sama. Nah kiriman itu dibacakan apa ya? Dibacakan ayat-ayat itu kan akhirnya ibu tadi karena kepepet yang belum begitu paham ya, yang datangnya orang banyak akhirnya gimpun mengwacake Quran itu ngatas katam pun mengwacake ya gitu tak. Ya seolah-olah orang mati orang Islam ke orang di acara ini seperti itu. Ya. Allah, takutnya dia tidak orang Islam lagi. Tak? Nah, acara semacam itu orang sudah bertahun-tahun dilakukan dan membudaya seolah-olah Islam itu seperti itu. Jadi nenek wong mati kudu telung dinani, patang puluhi, sewu, satus, dan sebagainya itu. Nah itu Islam. Padahal itu laisa minal Islam. Tak kaji Quran itu enggak ada. Hadis Nabi ya tidak ada yang menerangkan begitu. Ya, peringatan-peringatan 7 hari, 40 hari ya, itu dia agama Hindu itu. Ya, saya diberi kitab oleh Abdul Aziz itu, Ustaz Abdul Aziz yang mantan pendeta Hindu itu loh. Itu ditemukan 7 hari itu di kitab Weda ayat berapa ada diterangkan di situ. Ini gulai ngon Quran surat apa ayat apa ora bakal ketemu. Tapi karena sudah lama tidak dibuka kitab sucinya dan banyak dilakukan oleh orang-orang Islam, seolah-olah yang begitu itu Islam, yang tidak meninggalkan, yang tidak melakukan seperti itu dianggapnya meninggalkan Islam. Maka setiap 100 tahun Allah mengutus ada umat Nabi Muhammad pelurusan terhadap agama, mengajak kembali pada ajaran Quran dan Sunnah. Tapi ingat, ya, mengamalkan sunnah Nabi. Dikala orang sudah jauh dari sunnah Nabi, sudah dikatakan dari Rasulullah, seperti orang yang menggenggam bara api. Dibaca lagi hadisnya. Ya. Berat dari ngamalkan sunnah ini. Di tengah-tengah kebatilan, berat. Tapi berat bagaimanapun juga dijamin oleh hadis tadi yang dibaca tadi. Orang-orang yang berbuat zalim tidak akan memadzarati kamu. Dan selalu Allah akan menjamin. Dia akan bikin apa disesatkan mereka. Terus selalu ada. Gangguan seperti apapun selalu ada itu. Sampai nanti Allah mendatangkan perkaranya. Urusannya. Apakah mereka nanti disadarkan atau mereka dimatikan atau mereka diapakan, yang penting sudah tidak bisa mengganggu lagi. Quran dalam Al-Maidah 105 juga menjelaskan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya, tidak akan memadzharati kamu. Kalau kamu sudah berjalan di atas petunjuk Allah, tidak akan memadzharati kamu. Maka terus kalau jalan di atas petunjuk Allah, Allah yang menolongnya. Intansurullah dan surkum. Wayusabbit aqdamakum. Sekalipun dicaci maki, dicemooh, dikucilkan, tetap mempunyai pendirian yang kokoh karena Allah yang menolong. Ya, dibaca. Halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abi Umayyah Asy-Sya'bani qol, ataitu Aba Tha'labah Al-Khushaniyya faqultu lahu, kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayah? Qala, ayatu ayatin. Faqultu qawluhu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Qala ama wallahi laqad sa'alta 'anha khabiran sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bal tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa 'ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Fa'alaika bihasati nafsika wada'il awamma fa'inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi alal jamri lil'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Qala Abdullah ibnul Mubarak wazadani ghairu Utbah kila ya Rasulallahi ajru khamsina rajulan minna aw minhum. Qala la bal ajru khamsina minkum. Rawat Tirmidzi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani. Aku bertanya, hai Abu Tha'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Tha'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Tha'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian." Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka?" Beliau menjawab, "Pahala 50 orang dari kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Ya kan? Ini hadis Rasulullah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, mensitir ayat Al-Qur'an Al-Maidah 105 tadi, "Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ila tadaitum." Wajib kamu menjaga dirimu. Orang yang berbuat zalim itu tidak akan menyengsarakan kamu, memadaratkan kamu selama kamu berjalan di atas petunjuk. Tanya Allah. Tapi hendaklah hati-hati. Ya? Demi Allah, Abu Ta'afah mengatakan, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku nah menanyakan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar." Ya? Lalu dakwah maksudnya. Sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, orang itu dah lebih suka bakhil daripada suka berderma. Karena dia menganggap bakhil itu baik. Padahal Allah mengatakan bakhil itu jelek. Harta yang kamu bakhilkan nanti dikalungkan di lehermu di hari kiamat nanti. Hawa nafsu diikuti. Sudah hawa nafsu diikuti mesti menjadi generasi jelek. Kalau sudah menurut hawa nafsu, mesti sholat diabaikan. Nah, ciri-ciri generasi yang jelek itu, abdu'u sholah wa taba'u sahwat. Menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Ya. Banyak sekarang korban-korban hawa nafsu. Ada yang karena apa itu pencabulan anak-anak di bawah umur. Ya. Pembunuhan terhadap orang tua terhadap anak dan suami, terhadap istri, istri dan suaminya. Sudah macam-macam kejahatan ada. Hawa nafsu semua itu. Karena hawa nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Inna nafsa la'amatum bisu, la'amaratum bisu. Nah, maka kalau hawa nafsu sudah ditaati, keduniaan mewarnai dunia. Semua orang tujuannya dunia. Ya. Mungkin arah jadi pemimpin ya arahannya dunia. Orang kecekel sudah stres. Nah, jadi pemimpinnya abad. Zaman Rasulullah itu sumpah. Saya tidak akan memberikan jabatan kepada siapapun yang menginginkan jabatan itu. Apalagi ambisi. Tidak akan diberi. Tidak akan diberi. Nah ini. Nah, sekarang enggak. Udah mau jadi pemimpin cuma harus model suap menyuap. Nah, dan yang begini ini hawa nafsu kan. Maka kalau sudah begitu keadaannya, dunia menjadi tujuan, bukan akhirat lagi yang menjadi tujuan. Dunia itu menjadi tujuan. Orang bangga dengan pendapatnya. Karena pendapatnya, padahal itu pendapat. Kalau bangga dengan Quran dan sunnahnya, memang orang Islam harus begitu. Tapi pendapatnya, walaupun menyalahi Al-Quran, seolah-olah pendapatnya itu yang paling benar, yang harus diikuti. Maka kalau orang sudah mengemukakan pendapat daripada tuntunan, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka tinggalkanlah keumuman orang. Jangan ikut umumnya orang cara beragama. Nabi kita mengatakan begini. Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Aja dua. Ratalanan 116 itu. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, pasti kamu tersesat dari jalan Allah. Nah, umumnya di sini begitu kok. Umumnya di masyarakat ini ya begitu. Kalau meninggal acaranya begini. Umumnya begitu. Tapi kalau kamu cara beragama mengikuti umumnya orang, tersesat kamu dari jalan Allah. Kata Allah begitu. Karena umumnya tadi hanya iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka. Barangkali mbok menawa kira-kira adalah. Dalam agama enggak boleh barangkali mbok menawa enggak. Agama itu mengajarkan kepastian. Yang benar ya benar, yang salah-salah itu pasti. Orang kok kira-kira ngene iki apik ndak? Kira-kira iki bener ndak? Yang benar sudah jelas. Kira-kira ini ganjarannya gede, tidak. Ya, pahala yang amal yang mendatangkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Ayo dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, ya lah. Umumnya yang desa ini kok. Malah ada yang mengatakan, kita itu orang Jawa. Ya, kena kamu jadi orang Islam, ngaji di mana saja boleh, tapi ojo ngilangke Jawane. Islam yang tidak cocok dengan Jawa harus disesuaikan dengan kebudayaan Jawa. Nah, nanti kalau Islam yang Sumatera, disesuaikan kebudayaan Sumatera. Neng Bali ya begitu. Nah kalau begitu nanti Islam itu tidak universal. Mesti teko Islam di Jawa. Oh beda kalau Islam Bali beda lagi. Nah Indonesia ada berapa suku. Jadi Islam itu yang teremat. Dan Islam itu seluruh dunia sama. Ya, seluruh dunia sama. Islam yang Arab, Islam yang Jawa, Islam yang Cina, Islam yang Amerika, yang Rusia sama. Tidak boleh beda. Kalau di sini halal, ya di sana halal. Kalau yang haram, ya haram semua. Nah, maka cara beragama harus mengikuti Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu beragama hanya dasarnya prasangka, kira-kira. Nanti ganjarannya dikira-kira. Ya, padahal Allah sudah mengatakan ya, dibaca surat An-Nisa 123. Ya. Pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Membuat cara sendiri. Terus diamalkan dengan cara yang dibuat sendiri. Ganjarannya dihitung sendiri. Kira-kira ganjarannya sakmini. Ya, kira-kira. Tidak ada aturan. Apa yang saya sampaikan ini Allah. Bukan omongan saya sendiri. Kamu baca ayatnya. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 123. Laisa bi'amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasira. Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong. Dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ya, jadi bukan angan-anganmu yang kosong itu maksudnya ngangan-angan sendiri tanpa dalil. Atau angan-angannya orang ahli kitab. Ya, melu-melu orang ahli kitab. Kalau orang ahli kitab dulu, cara beragama mereka sudah tidak kembali lagi kepada kitab sucinya. Tapi cara beragama orang ahli kitab itu sudah manut kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Mengikuti ulama-ulama, mengikuti pendeta-pendeta. Ya. tanpa kembali pada kitab sucinya. Sekarang orang Islam yang begitu juga banyak. Aku mau rasa datang balik ning Quran ate tekok kene Pak Kiai tekok kene ustaz. Kapa itu ya sudah itu dipakai. Malah yang membawa doktrin katanya tidak boleh kembali pada Quran dan sunnah. Ya, tidak karuan kan. Nah itu sudah mengikuti mereka. Nanti ganjarannya di angen-angen dibuat sendiri. Padahal Allah mengatakan tadi. Coba dibaca sekali lagi artinya. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong. Dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, dah kan? Jadi tidak boleh kita membuat cara sendiri, mengangan-angan ganjarannya sendiri. Untuk bentuk ibadah itu tidak boleh. Kalau dunia, ya silakan dikembangkan kreativitasnya, silakan berkreatif. Tapi kalau agama, ibadah, jangan menurut angan-angan dikembang-kembangkan sendiri. Tidak boleh. Itu bid'ah jadinya. Ya, maka cara beragama, jangan ikuti cara mereka beragama. Cara beragama harus mengikuti Quran dan sunnahnya. Walaupun dikatakan Nabi, orang yang mengamalkan sunnahku ketika sunnahku dimatikan orang. Seperti orang menggenggam bara api. Tetapi orang yang beramal dikala zaman itu. Ya, mendapat pahala kebaikan seperti 50 orang berbuat kebaikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang berbuat kebaikan itu dari kami, para sahabat-sahabat ini, atau orang nanti? Nabi berkata, dari kamu. 50 orang sahabat berbuat satu kebaikan, dengan satu orang berbuat kebaikan ketika orang sudah mulai memadamkan sunnah Nabi. Orang mengamalkan seperti menggenggam bara api. Lah dikala itu orang berbuat kebaikan nilainya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat kebaikan. Maksudnya kan lupa aneh men. Satu lah iya. Karena pada saat itu Nabi ya beramal baik wong ditungguani Nabi. Masih melihat Nabi, masih ditungguin Nabi. Nah orang nanti Nabi sudah dimatikan, sunnah Nabinya dimatikan. Orang yang melakukan amalan-amalan sunnah malah dianggap itu aliran sesat. Dianggap pakai ajaran baru. Dianggap merubah-rubah agama nenek moyang dan sebagainya. Maka sampai dikatakan seperti menggenggam bara api. Tapi siapa yang bertahan? Walaupun seperti menggenggam bara api tadi, amal kebaikannya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat baik. Nah, ini maka jangan sampai kita ragu-ragu di ayat ini. Hadis-hadis Nabi yang begitu. Cara beragama mereka sudah tidak. Maka kita dilarang. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka. Sebelum Quran ini. Mereka cara beragama bagaimana? Dibaca surat Taubah 31 itu. Cara beragama mereka sudah seperti itu. Maka orang Islam jangan seperti mereka. Karena mereka cara beragama tidak kembali kepada kitab sucinya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya mereka jauh. Tidak pernah mengerti isi kitab sucinya. Lama-lama berpisah dengan kitab sucinya. Kalau diterangkan kitab sucinya, dia malah menolak isi kitab suci. Cukup mengikuti orang-orang alimnya. Ulama-ulamanya. Ikuti pendeta-pendetanya. Walaupun bertentangan dengan kitab sucinya. Karena tidak mengerti kitab sucinya. Ya, dibaca. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn Maryam. Wa ma umiru illa li'abudu ilaha wahida. La ilaha illahu. Subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, orang-orang alimnya itu maksudnya ulama-ulamanya. Rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Ya, dia dijadikan Tuhan selain Allah. Terus? Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Ya, betul kan? Jadi tidak boleh kita beragama seperti mereka itu. Karena Al-Quran, sumbernya agama Islam itu Quran dan Sunnah. Boleh kita berguru kepada siapapun, ustadz manapun, kiai manapun, boleh. Tapi kalau yang kita kaji itu agama Islam, setiap yang dikemukakan, ustadz tadi harus bisa menunjukkan dalilnya apa dari Quran, apa dari hadis. Gitu. Kalau hanya cerita, dongeng, ya, pengalaman pribadi dan sebagainya, bukan dalil itu. Tidak boleh dijadikan. Apalagi kalau saya menanyakan ustadz, ya, kalau saya begini, kalau saya jangan diturut. Kamu bukan panutan. Ya. Jadi panutan itu, kalau Rasulullah begini, ya gitu. Kalau Allah, kalau Rasulullah begini. Ayatnya ini, hadisnya ini, lah itu yang diperkenalkan ini Allah dan Rasulnya. Karena di situ sumbernya Islam. Kalau ustadz seperti saya ini juga enggak boleh pakai pedoman. Apa yang dikatakan ustadz belum tentu benar. Tapi kalau dikatakan oleh Allah tidak pernah salah. Pasti benarnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah juga tidak pernah salah. Karena dijaga oleh Allah. Rasul itu jaga kemaksumannya, maksum, terpelihara dari dosa. Ya, apalagi? Sudah? Profesor halaman 5, Ustaz. Ya, yang paling atas. An Abdillah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Mohon penjelasannya, Ustaz. Asing itu apa? Asing itu apa? Nyeleneh tidak umum tadi loh. Ketika Islam baru datang disebarkan oleh Nabi itu agama kok aneh ini. Ya. Ora cocok karo masyarakate. Ya. Masa orang nyembah Tuhan. Tuhannya kan banyak itu. Lah kok malah ini ndak boleh, malah suruh nyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Sing jelas-jelas tampak suruh menghilangkan, malah kok nyembah sing ora ketok. Ora ketok kok disembah. Sing. Ya. Mabuk, homer dan sebagainya itu kebiasaan. Lah kok ini malah dikatakan perbuatan setan. Zina itu juga sudah kebiasaan. Lah kok tidak boleh. Asal sama mau kok tidak boleh. Jadi segala apa yang mereka senangi. Setelah Islam diterangkan oleh Rasulullah itu. Dengan Al-Quran itu. Banyak hal yang jadi kesenangannya malah dilarang. Tapi hal-hal yang sebetulnya tidak disenangi malah diperintahkan. Maka kalau mengikuti agama Muhammad, ya kamu itu asing. Kamu itu hanya mengikuti orang yang kena sihir. Coba dibaca ayatnya. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad itu orang kena sihir. Maka jangan kamu ikuti. Surat Bani Israel ayat 47. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 47. Nahnu alamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilaika wa idhum najwa id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan maskhura. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Siapa yang dimaksud laki-laki yang kena sihir itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu mengikuti Muhammad, tak kandani ya, kamu itu hanya mengikuti orang yang kena sihir. Kalau kena sihir, kamu ikuti. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, itu dianggapnya kena sihir. Maka kalau kamu mengikuti Muhammad, berarti kamu mengikuti orang yang kena sihir. Terus, As-Saffat. As-Saffat 36. Yes. Surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 36. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Nah, ya. Tadi Nabi Muhammad dikatakan itu kena orang yang kena sihir. Sekarang ngomong lagi, kalau suruh meninggalkan sesembahan kami, patung Lata, Uzza, Manata, dan macam-macam banyaknya jumlahnya itu. Suruh ninggal itu, suruh menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, maka itu dia orang kafir mengatakan, orang musyrik, orang kafir menentang. Dia mengatakan, apakah saya suruh meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk mengikuti laki-laki penyair dan gila. Jadi Muhammad itu bisa mengucapkan ayat-ayat Quran yang begitu indah itu memang Muhammad dianggapnya ahli syair. Padahal kalau dia mengakui Muhammad itu terkenal. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan tidak pernah ikut lomba syair itu tidak pernah ikut. Ketika belum jadi nabi. Ditambah lagi dia seorang penyair dan gila. Mungkin sesembahan yang kelihatan malah suruh menghilangkan. Suruh beralih nyembah yang tidak kelihatan di mana tempatnya. Kan gila itu. Nah itu. Sama itu kebenaran itu mah. Itu. Zaman Nabi itu begitu kok. Nabi itu dianggap orang gila. Dianggap orang kena sihir. Dianggap orang ahli syair. Macam-macam. Ya. Nah kalau sekarang kita nyampaikan kebenaran. Dapat cemoan dari itu. Wajar. Tidak usah sakit hati. Lalu pertanyaan. Ya lo. Kemarin ada telepon dari Lampung. Tadi ada ya Bapak, dari Lampung tadi ada. Ini. Satu orang ya. Yang telepon dari Lampung sana. Pengantin baru 3 bulan. Nah, wah saya bingung Pak Ustaz, ini pendengar radio. 3 bulan jadi pengantin. Terus dia ikut mendengarkan radio, dia mengamalkan. Tahu-tahu mertuanya datang. Kamu mengikuti MTA ya? Gitu loh, padahal itu yang agama yang menghalalkan anjing itu. Itu. Mulai hari ini anak perempuan saya minta kamu ceraikan. Padahal baru 3 bulan nih. Mau masalah dikatakan MTA menghalalkan anjing. Terus bujone kan megat. Nah, terus gitu aja kok kamu bingung ya katakan. Tanya aja istrimu. Kalau bapakmu kan megat ke, ya, tinggal kamu gimana? Kamu nurut bapak atau nurut saya? Dan semula dia ikut dengarkan radio sudah senang. Tapi diancam oleh ayahnya, lah mungkin sekarang ini juga dengarkan ini orang kampung. Kalau sampai dia ikut suaminya hanya tidak minta dicerai tadi, tidak mau. Tidak diakui oleh ayah ibunya, tidak diakui sebagai seorang anak. Akhirnya setelah dipentok orang tuanya. Sudah kalau kamu nekat ikut manut suamimu, tidak diakui sebagai orang anak. Tapi kalau manut orang tua, minta cerai. Oh, gama menghalalkan anjing. Gitu. Sudah. Solusinya, musyawarah dengan suami, istrimu. Hari dia, ternyata setelah dimusyawarahkan istrinya tetap ikut orang tuanya. Nah, ya karena biasanya sudah tidak diakui anak itu, padahal sudah katakan kalau itu memang anaknya, diakui apa tidak diakui itu tetap anaknya. Kalau itu memang anaknya loh ya. Nah, tapi sudah saya nasihat itu tetap minta cerai. Ya sudah, tidak usah bingung, nanti cari ganti yang jalan. Ya kan baru 3 bulan mestinya seneng-senengnya. 3 bulan, nah kamu diuji. Pilih bojomu apa pilih agamamu. Padahal ente ya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Loh, karena ngaji di ente itu, yang di ente itu diterangkan. Diharamkan itu kalau laki-laki kafir nikah dengan wanita mukminah dan sebaliknya. Kafir untuk mukmin itu haram. Ya. Lah ini mau ngaji ning ente karo ora. Cek salat mung kabare ngalalke anjing gitu. Lah kok terus disuruh minta cerai. Kan saya bilang enggak boleh tadi. Padahal itu cuma katanya. Katanya. Brosur halal haram di MTA ada dikeluarkan. Ya. Enggak ada gitu. Maka itulah orang yang fitnah itu dosanya besar. Inna Allah akan mengadab orang-orang fitnah itu, ya. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya, orang-orang yang suka menyebar fitnah atau orang mukmin baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, tidak bertobat, diancam oleh Allah azab jahanam dan azab yang membakar. Azab ya biar tidak boleh, ya sudah, itu satu contoh. Itu baru ngaji lah. Sekarang tidak pernah mau melihat ini apa akibatnya kalau di sana terjadi banyak generasi muda yang mabuk karena kelebihan dosis, gadis-gadis yang dihamili, anak-anak di bawah umur diperkosa, ya, malah di sekolah internasional terjadi seperti itu. Jakarta itu, ya tak? Padahal sekolah itu bayarnya mahal. Jakarta International School, bayarnya mahal. Nah, anak-anak TK diperkosa di situ. Nah itu menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Nah kok sih ngaji agama yang begitu, kalau di NTA itu jangankah begitu. Baru takrobu zina aja dilarang. Berpacaran aja dilarang. Tidak boleh. Kalau sampai terjadi zina, pekot keluarkan. Nah kok malah pengajian kok yang menurut aja entok. Di mana-mana di demo, di Demak di demo. Malah di Sukodono. Ngedeke bangunan, mungkin ya di rumah kayak wong Sukodono. Mondoan ya, Mondoan 2 ya. Sudah mendirikan bangunan, padahal sekitar situ gak ada bangunan, ada izin gak ada. Dan ini karena memang warga NTA dianjurkan di mana aja menjadi warga negara yang baik. Kalau memang peraturannya harus pakai IMB, pakai IMB. IMB sih diusut sudah turun, sudah. Akan mulai membangun di demo oleh masyarakat. Tidak boleh membangun gedung MTA. Tidak boleh membangun gedung MTA. Nah. Padahal sudah dapat izin. Nah harusnya itu podo. Karena menentang pemerintah yang menurunkan izin IMB itu siapa? Pemerintah kan? Maka kemarin saya urus perwakilan Sragen. Ini mau Sragen loh. Pusat NTA di Solo, Sragen itu gawe gedung ra entuk coba. Tur wis entuk izin, di samping itu di tempatnya sendiri. Tuku lemah yo ora njaluk urunan. Udah, sendiri. Kemarin saya serahkan pimpinan perwakilan Sragen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau memang tidak, saya suruh surat buat surat tembusan. Dari Muspika, Kabupaten, kami Gubernur sana. Polisi ya begitu, dari Polsek, Polres, dan Polda. Ya, untuk masyarakat boleh atau tidak boleh, tetap kita akan bangun. Tapi kata kita negara hukum, ya sudah, cara hukum dari tempuh dah baik. Lah kok ada orang mau menghalangi hukum? Ya biar diselesaikan aparat hukum. Tadi ada ini wakil rakyat juga yang Akan dilantik kapan nih wakil rakyatnya? Tapi tahu ini, kamu juga harus ikut terlibat dalam masa itu. Sanggup enggak gitu? Ya, dia sudah sanggup, siap, kemarin sudah ngurus. Tadi saya tanya gimana? Katanya paling lama 2 minggu sudah. Akan di silakan terbangun tanpa sih. Boleh lah. 2 minggu. Saya katakan nanti ya. Pemo 2 minggu sebelum dapat izin apa masyarakat setuju atau tidak itu harus kita bangun. Ya, apa. Kamu dipilih wakil rakyat barang itu harus berjuang. Kalau MTN itu tidak mau, kita tidak mau suap-suapan. Nah, coba kalau kamu kemarin tak pilih karena sudah memberi uang kepada saya, kamu sudah dada, wis kamu harus tak bayar kok itu. Tidak, karena saya tidak minta bayaran apapun. Sekarang ada permasalahan ini, ayo. Enggak ini tak dukung, saya ini kudu. Nah, gitu. Orang ngewangi ini tak titeni gue. Yes. Tak titeni. Saya harus mengilih apa-apa. Tiapa orang tak, orang sudin dukung menang. Apa, fianat gitu. Ya, alhamdulillah. Ini wakil rakyat kalau bicara kan lain. Mungkin tapi rakyat aku ini wakil rakyat bicara di situ, di samping rakyatnya juga mendengarkan, pemerintah setempat mesti juga memperhatikan wong sing bicara itu wakil rakyat. Wakil rakyat resmi yang dilantik oleh negara. Nah itulah. Itu wakil rakyat yang kita dukung, dia dari Partai Demokrat. Maka kita tidak pilih partai, yang kita pilih orangnya mau sungguh nek ndak tak armene apa es rasa tak pilih kowe mesti arep tuku swara paling nek wis tak pilih ya enak-enak kowe. Nek apa-apa ora gelem nyambut gawe itu dah. Lah MTA tidak butuh itu semua. Ya, itu. Kalau memang tidak bisa selesai, wong kita itu punya pimpinan pusat. Ya, tekan Polda tidak sampai, ya, tekan Polri. Kan nanti gubernur orang Rampungnya ya tekan Menteri Dalam Negeri, tekan Presiden sana. Masa gawe IMB orang payu, pejabat apa? Ya, pejabat gak IMB diturun ke orang payu. Ini. Juga di sana. Di mana itu? Musuk. Ya lali juga begitu. Mungkin ada juga orangnya datang. Mungkin punya apa ya? Musuh Boyolali itu loh. Jawa Tiga apa Boyolali? Musuh itu. Sudah bangun itu. Sudah bangun, sudah hampir jadi, sudah 80%. Tinggonisah, bisa wong sudah 80%. Tahu nyata, demo oleh masyarakat tidak boleh dilanjutkan. Karena untuk ngaji MTA itu. Mungkin ya dipasangi untuk badminton itu mungkin boleh. Untuk tempat biliar itu mungkin boleh. Apalagi tempat pelacuran mungkin malah dijogo. Nah, boleh. Tapi ada mantan lurah yang baik. Dia mantan ABRI. TNI ya. Dah. Indah aja tempatnya pengajian di tempat saya. Mas tempatnya di pinggir jalan ya, pinggir raya, jalan raya itu rada masuk itu di sini tempatnya itu pinggir jalan raya, rumahnya kosong dan bagus. Dah. Ya sudah di situ. Nah, terus tempat itu yang kita bangun tadi dipakai untuk Pak mantan lurah ini. Jadi ijol-ijol langgon gitu loh. Ya. Jalanggon. Dah, kamu pakai tempat saya, gua ngaji. Nanti kalau ada apa-apa saya yang menghadapi. Ya. Atau yang dibangun oleh MTA tadi kurang 80% tadi. Dipakai Pak Lurah, mantan Lurah tadi untuk membuat jamur. Dan untuk membuat jamur masyarakatnya rapopo. Jadi oh, masalah itu bukan bangunan. Dan pokoknya gue ngasih orang itu. Kan negara ini harus rusak ya. Gitu. Ya, malah kepada kebaikan mana boleh. Kepada kemungkaran malah di. Nah itulah yang dikatakan Rasulullah, tanda-tanda dekatnya kiamat itu diangkatnya ilmu pengetahuan agama. dibodohkan, dikuatnya manusia-manusia itu terhadap kebodohan agama. Jadi ngaji orang itu kan berarti dibodohkan. Nah itu. Ya sudah, ya jamur, ngaji orang itu kayak jamur, itu. Padahal goni dewi itu punya hak apa kamu? Untuk tempat kita. Terus ya sudah, tetap itu diurus, biar sementara dipakai. Sudah jamur, ngajinya di situ, tapi IMB perizinan tetap diurus sampai selesai gedung. Nah, nanti kalau sudah selesai, memang itu IMB belum turun. Tapi mengapa? Oh, itu di belakangnya itu ada gereja, jadi tidak pakai IMB juga jadi. Gitu. Ada gedung pertemuan umum, ya tidak pakai izin. Memang di situ pakai belum izin semua. Kenapa di MTA Tinggu Pengajian izin malah raulah? Nah, nanti biar bikin jamur, ambil perizinan dibacut ke orang-orang. Senewis dadi, baru pindah wongi jelanggon. Nah, itu tempat kita sendiri. Lurus terus sampai berhasil. Kalau tidak berhasil, kita tempuh jalur hukum. Sebenarnya jalur hukum itu kan ya. Nah, iso kita hindari. Walaupun ya akhirnya menang, tapi makan lama. Mari seperti kerinci itu, bupatinya turun tangan, nyetop. Dah, tidak boleh ya, terpaksa. Didekati berbagai cara tidak anu berhasil, ya sudah tempuh di PTUN. Akhirnya dinyatakan MTA menang, bupati harus mencabut surat pelarangan MTA tumbuh di situ. Itu semuanya dikali. Nah, kalau gini jangan terus surut. Tadi dalam brosur tadi diterangkan, akan selalu ada umatku nanti yang menegakkan kebenaran, membawa kebenaran. Ya, gitu ya. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran. Ya, tidak akan memadorotkan kepada mereka orang yang menentangnya sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Sedangkan mereka tetap demikian itu. Jadi terus kita sabar, jalan terus. Sampai Allah nanti turun tangan. Ya, perintah Allah untuk apa? Atau mungkin diperintah untuk perang atau diperintah untuk apa? Terserah Allah nanti ya. Kamu tetap dalam keadaan seperti itu dan mereka tidak akan bisa memadzuratkan kamu. Kita harus diyakini ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim juz 3 halaman 1523 nomor 170. Ayatnya surat Al-Maidah 105. Kurang apa? Orang mau menghalang kebenaran itu sampai kapanpun tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Karena Allah menjaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kebenaran itu dimunculkan, dijaga oleh Allah. Karena ini dihambat, ini hambatan-hambatan itu ujian bagi orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Kalau diuji oleh Allah sabar, tahan uji, sabar, insya Allah ditolong. Kalau tidak sabar ya Allah enggak mau menolong. Karena Allah akan menolong hambanya yang sabar. Inna Allah ma'asohirin. Itu harus ditahui, orang mau dihafal itu harus dipahami. Ya sudah cukup. Masih satu set, halaman 8. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akala tayyiban wa amila fi sunnatin wa minan nasu biwa'iqahu dakhala al-jannah. Qalu ya Rasulullah inna hadha fi ummatikal yawma katsirun. Qala wa sayakunu fi qurunin ba'di. Rawal Hakim fil Mustadrak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan makanan yang baik atau halal, beramal menurut sunnah, dan orang-orang merasa aman dari perbuatannya, niscaya ia akan masuk surga. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang demikian itu banyak pada umatmu sekarang ini. Beliau bersabda, dan yang demikian itu akan ada pada generasi-generasi sesudahku. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Mohon penjelasan pada kalimat dan orang-orang merasa aman dari perbuatannya, Ustaz. Tidak terganggu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta ya'mano. Ya ya'manu jarahu bawa'ikohu. Ya. Jadi orang yang beriman itu, orang yang tetangganya merasa aman dari perbuatan jahatnya. Jadi kalau orang muslim itu, di mana saja berada, dia merasa, tetangganya itu merasa aman. Tidak pernah terganggu oleh kejahatannya. Mula duwe tangga wong Islam harusnya senang. Mesti dijaga keamanannya. Ya. Ini tangga wong Islam malah terganggu terus. Ya, usrek terus, terganggu terus. Ya. Nah, itu enggak. Kamu bukan orang yang beriman. Maka dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa makanannya halal. Ya, yang dimakan itu halal. Kemudian beramal menurut sunnah. Ya, amaliyahnya menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah diciptakan oleh Allah itu menjadi uswatun hasanah. Jadi perilakunya mengikuti sunnah Rasulullah. Yang dimakan halal. Dengan tetangganya, baik, tetangganya merasa aman, tidak pernah terganggu dengan tetangga orang Islam ini tadi. Kalau begitu keadaannya, Rasulullah mengatakan kamu dijamin masuk surga. Kita yang melebus surga ya, gampang dah. Mangan halal. Kita bisa seneng-seneng, halal haram, orang gagas. Halal pun kalau dalam Al-Quran, tambah halalan, thayyiban. Tidak sekedar halal. Zatnya halal. Kalau kamu perulih dengan cara haram, jadi haram. Ya, di MTA kemarin saya tekankan. Toh. Waktu pemilihan caleg-caleg itu. Tidak boleh menerima suap. Karena Nabi kita mengatakan, ar-rasi wal-murtasi finnar. Orang yang menyuap yang dan disuap, semuanya masuk neraka. Tidak boleh. Tidak boleh menerima suap. Sebentar lagi nanti akan ada pilihan presiden. Ya, mungkin akan bentuk tim sukses. Suapnya lebih besar. Presiden. Ya. Dan presiden yang akan dipilih ini. Yang bakal jadi. Cuma satu presidennya. Wakilnya hanya satu. Ya tak? Nah kalau wakil rakyat kan banyak. Dari berbagai partai. Memperoleh menurut banyak partainya, banyak. Ada satu daerah dapat berapa, dapat apa, ya. Banyak itu. Kalau presiden se-Indonesia siji, wakilnya siji. Nah, maka nanti mesti dia kalau tim suksesnya mensukseskan dirinya, nanti akan mendekati. Sing kira-kira banyak masanya akan disuap dan sebagainya, biasanya begitu itu. Sekarang itu raja. Uang itu jadi raja. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Akan menemui suatu zaman. Orang mencari nafkah. Untuk memberikan nafkah pada anak istrinya pun susah. Kecuali dengan cara yang haram. Jadi kalau cari yang halal itu susah. Tapi yang haram sangat mudah. Maka sahabat bertanya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa pesanmu kalau mendapati zaman seperti itu? Nabi mengatakan, hendaklah kamu lari. Nah, sahabat bertanya lagi, kemana harus lari? Kalau memang situasinya sudah semacam itu, terus lari kemana? Nabi mengatakan, illallah wa ila rasulihi. Lari kepada Allah, lari kepada Rasulnya. Maksudnya, lari kepada Allah itu sesulit seperti apapun, jangan mau menerima rezeki yang haram walaupun mudah. Sesulit apapun harus berusaha mendapat rezeki itu yang halalan, thayyiban. Karena rezeki yang halal dan baik itu akan dicurahi berkah oleh Allah. Tapi harta yang tidak baik tadi, sekalipun banyak tidak akan ada berkahnya. Tidak akan merasa cukup. Pada Rasul ya begitu. Ya, maka Rasul juga memberikan nasihat. Jangan mau makanan yang haram. Karena salah satu tidak terkabulnya doa antara lain makanannya makanan yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, ya, semua. Bajunya haram, makanannya haram, itu disapa dengan cara yang haram, itu mengakibatkan doanya tidak terkabul. Nah, itu maka dari hadis ini betul. Dia mengatakan kalau ingin masuk surga, makanannya harus halal. Tetangga yang berdekatan dengan kamu merasa aman, tidak terganggu dengan kejahatanmu. Kemudian amaliyahnya, ibadahnya, terutama mengikuti sunnah Rasulullah, jamin masuk surga. Tapi ya itu, mengikuti sunnah Rasulullah itu berat, seperti menggenggam bara api. Tetapi ingat, bagaimanapun juga tidak akan memadzurati kamu, tidak. Ya, satu cukup ya. Ada satu pertanyaan, mohon dijawab, Ustaz. Ya. Teman saya yang lama ngaji masih membungakan uang. Contohnya, kalau pinjam 3 juta, mengembalikan dengan cara menyicil 300 ribu kali 11 kali. Saya tanyakan dan ingatkan, ia menjawab bahwa Rasulullah SAW pernah pinjam kambing umur 5 bulan, mengembalikan umur 7 bulan. Pertanyaan, apakah hal tersebut termasuk riba? Apakah tindakan saya mengingatkan teman saya itu betul menurut agama Islam, Ustaz? Ya, tekono ae, tekono kancamu kuwi. Ya, riwayat Rasulullah di. Ya, aja Nabi pernah berkata begini, ndak hadis endi. Ya, aja mung dipotong semono kuwi. Nah, gitu kan? Ngaji walaupun lama ngaji itu tidak menjadi ukuran. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang ngaji belum lama ini jangan minder dengan yang lama-lama. Walaupun ngaji sudah lama, kalau tidak diamalkan, ya sama dengan punya ilmu banyak, tapi tidak berguna. Seperti lebah, tidak. Madu mung duwin tok tok. Ngono ngetoknya dalil, dalil rono, dalil. Nyengati sana, sengatnya kamu sendiri tidak mengamalkan. Ya dah. Sekalipun ngajinya baru, malah urung ngaji lagi ngrungokke radio, apa yang didapat diamalkan, itu lebih baik. Apa yang didapat diamalkan, walaupun resikonya, ya, resikonya tadi dari masyarakat. Sampai itu punya keluarga karena ngaji nggak boleh, nggak disukai masyarakatnya, kemudian keluarganya yang meninggal, dikubur di pekuburan umum nggak boleh. Tidak boleh. Masyarakat itu. Sudah. Kemarin nasihat saya. Lalu dikubur di mana? Akhirnya dibawa pulang ke asalnya. Ke wates asalnya dari wates sana. Bawa pulang ke wates. Ya dan besok lagi warga NTR di sana. Masih belum lama. Baru berapa. Mungkin baru binaan. Atau peresmian di Jakarta kemarin. Sudah. Kalau masih punya karangan, kalau nanti ada keluarganya mati karena ngaji, ternyata tidak boleh dikubur di pekuburan umum, dikubur di pekarangannya sendiri. Dan takkan milihnya di pinggir sing pinggir jalan. Nah, kubur di pinggir jalan untuk lalu lintas. Orang-orang umumnya kan takut dengan kuburan. Nah, kepengin ana sing rumasa dipripani, wah mumbungi nemone aku. Iki urung makan Daniel, ini belum. Mesti mesti do nolak kabeh ditemoni kabeh. Atau beli tanah urunan wong MTA rasa dikandakke nek arep kuburan, dah tanah. Lihat ada orang MTA meninggal, kubur pegurungan itu ndak boleh kubur di situ. Ah gitu. Banyak jalan, orang mati dikubur gendiri gelem kok. Dikubur di dalam rumah boleh enggak? Boleh. Nabi itu dikubur dalam rumah. Ini umumnya kamu malah wedi. Wah dikubur di rumah aku bengi tangi piye gitu. Tangi mau, jadi mau dikubur mau tangi sih. Barang tangi ya seneng aku dunia. Nah, umumnya dengan orang mati takut. Maka kalau di Tapanuli sana, saya pernah ke sana sama Pak Tri itu. panjang jalan kebun-kebun eneng kuburan-kuburan di situ. Ya, kuburan-kuburan. Mungkin maksudnya lain, nek enek kuburan ning ora ra didol karo anake. Nah, sampe didol ning kuburane kan sing tuku wedi. Nah, ning kuburane dienggo jaminan utang ning bank, bange ya ra wani kok. Ya. Maka itulah. Ada negara Kesatuan Republik Indonesia nang goro-goro ngaji kok. Ya. Dikubur ora entuk. Te wong maling iki dikubur malah entuk ning. Ya. Itulah manusia. Tapi ndak kalau tetap tangguh kepada Allah, Allah akan menolong. Sampai Allah menurunkan perkaranya, nanti pasti Allah akan memberi penyelesaian. Dan orang yang di jalan Allah pasti akan diberi kemenangan oleh Allah. Itu adalah keyakinan kita. Dah. Ya, kita jawab pertanyaan yang lalu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang rombongan-rombongan dari cabang Kebon Sari Kabupaten Madiun, ya, 26 orang Kebon Sari. Wakilan Magetan 85 orang. Cabang Ungaran Timur 1 bis. Cabang Ngawen, Ngawen 2 ya, Gunung Kidul 1 bis. Binaan Krandan Lor, Suruh Semarang, ya, 60 orang. Cabang Bambang Lipuro Bantul 28. Ini Bambang Lipuro ini yang mati tidak boleh dikubur di kuburan. Padahal ini pimpinan cabangnya Ajun Komisaris Besar Polisi. Pimpinan cabangnya. Ya, tapi beliau sudah berusaha maksimal. Ya. Kemudian cabang Andangan Manggung, ya, 35 orang. Cabang Banjarnegara dan Wanayasa 13 orang. Banyumas 16 orang. Cabang Kalikotes Klaten 40 orang. Binaan Lendah Kulon Progo 52 orang. Jamaah Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah Triharjo Sleman 33 orang. Binaan Prambanan Sleman 50 orang. Cabang Wirasari Purwodadi 27 orang. Cabang Penawangan Purwodadi 43 orang. Cabang Kedung Tuban Bluro 16 orang. Semua dari ibu-ibu ini, Bluro ini. Ya, selamat datang sama rombongan-rombongan tadi. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan bisa istiqomah. Insya Allah, Allah selalu akan memberikan pertolongan. Makin menguatkan hati kita, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Selama kita menjalankan satu kebenaran, dijamin oleh Allah, tidak akan mandorat orang-orang yang menimbulkan mandorat orang-orang yang dolim, tidak akan memandorati kamu. Ya, mungkin terus jawaban pertanyaan yang lalu. Pertanyaan akad 29 Desember 2013. Eh? Imam masjid di daerah kami, bacaannya kurang fasih. Mungkin dulunya itu yang paling baik di antara yang lain. Tetapi sekarang ada orang baru di daerah kami, dan ternyata bacaannya lebih fasih dari imam yang sudah ada, dan hafalannya lebih banyak. Setahu saya, dalam kitab Bulughul Maram, bab berjamaah dan imamah, hadis nomor 435, riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i, di situ dijelaskan bahwa imam itu yang banyak hafalannya di antara yang lain. Walaupun umurnya 6 atau 7 tahun, yang demikian itu imam masjid di kampung kami tersebut, apakah harus diganti? Atau imamnya biar tetap saja, walaupun panjang pendek bacaannya kurang tepat, Ustaz. Orang umur 6 tahun jadi imamnya pendek, kan? Jadi memahami hadis juga harus benar. Mungkin lulusan Pondok Tahfidzul Quran walaupun 6 tahun nang TK wis mulai apa 6 tahun wis hafal Quran. Apa terus jadi imam? Dan 6 tahun ini kadang-kadang sholatnya belum karet. Ya, kadangkala ya sholat, kadangkala tidak, kan itu dah. Kalau memang imamnya hanya ida, awalnya itu yang punya masa imam itu. Sekarang muncul generasi muda yang baik, banyak. Dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Ya. Atau langsung bok geret, ganti ke imammu, bacamu rapi. Wah, jadi tidak genah itu nanti situ. Dalam hadis Nabi diterangkan. Ya, bacakan dulu ya. An Abi Mas'udin al-Ansari qala. Qala Rasulullah SAW, ya umul qomal akra'uhu akra'uhum di kitabillah. Fa'inkanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnati. Fa'inkanu fisunnati sawa'an fa'atamahum hijratan. Fa'inkanu fil hujrati sawa'an fa'atamuhum silman. Wala ya ummanna wala ya ummanar rajulu ar-rajula fi sultanihi wala ya'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznih. Hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang mengimami suatu kaum itu hendaklah orang yang lebih pandai, lebih faham tentang kitab Allah di antara mereka. Tidak sekedar wacana apik, tapi harus paham. Pilihkan yang paham. Apabila mereka itu di dalam kepahamannya sama, maka lebih mengetahui di antara mereka tentang sunnah. Jadi, kalau ada pilihkan di Quran, nek podo eneng sama yang paham tentang sunnah. Jika mereka itu juga sama dalam pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Yang lebih dahulu hijrah. Kalau dia lebih dulu hijrah daripada yang tidak hijrah, berarti lebih dulu masuk Islam ya. Jika mereka itu sama dalam hal hijrahnya, maka yang lebih dahulu di antara mereka masuk Islam. Mana yang Islam lebih dulu? Dan jangan seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Kalau masjid itu sudah ada imamnya, ditetapkan imam masjid itu, saudara walaupun merasa lebih pintar, bacaan lebih fasih, terus datang di situ, nah bacaannya kok rapi, imamnya terus ganti, gak boleh. Dia yang punya wilayah itu dia. Jangan seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Ya, kecuali ini diserai, boleh. Janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Islam itu sangat indah sekali ya. Jadi misalnya saudara masuk di rumah tamu. Di situ ada tempat khusus tempat tuan rumah. Kalau menemui tamu, nah tuan rumah duduknya di sini ada tempat khusus. Tamu-tamunya di depan itu. Saudara jangan sampai menempati duduk tempat tuan rumah. Ini tadi kalau tidak diberi, tidak dipersilahkan. Ojo langsung bubleng terus ngelengguih gane tuan rumah tadi. Nah, dan ini biasanya orang Jawa kan omae marep sana itu lah tuan rumahnya sini, tamunya di situ. Ora kok malah kowe teko langsung nggone tuan rumah malah mbok nggone ta. Nah, sing tuan rumah jadi tamu malah. Itu ndak boleh cara Islam. Tapi itu anak kecil umur 6 tahun jadi makmum aja enggak boleh dekat-dekati imam kok malah kok dadi imam piye? Ya kan? Jadi kalau ada jamaah makmum yang di belakang imam itu ambilkan orang-orang yang sudah dewasa. Kalau ada anak kecil ikut nanti di belakang. Sebab yang dewasa dan yang mengerti nanti kalau imamnya batal dia bisa ganti. Maka harus paham tentang agama. Nek cah cilik kok kaya belakang imam, imamnya batal metu malah bingung kamu imamnya. Loh, imamnya kok lunga nyangdi gimana? Ya, padahal dia keluar mau wudu kan batal. Kalau orang yang paham ngerti, oh imamnya keluar, oh berarti batal. Satu-satu langsung maju ganti jadi imam. Itu indah Islam itu diatur sampai masa itu jangan sampai terjadi rebutan imam. Apalagi? Kaki saya sakit dari bagian lutut sampai tumit. Rasanya kaku dan sakit sekali. Kalau untuk sholat tidak bisa dengan berdiri, karena sehabis sujud kaki tidak bisa ditekuk untuk duduk. Akhirnya saya sholat sambil duduk di kursi. Ini saya lakukan sudah lama, kurang lebih 2 tahun. Bagaimana dengan sholat saya itu, sah apa tidak Ustaz? Sah, insya Allah sah. Nabi mengatakan, kanat, ya di situ, ngan imron nabni usainin, radiyallahu qala, kanat di bawah siru, fasa'alat sa'alatun Nabi SAW, ngani sholat, faqala, sholliqo iman, sholliqo iman, fa'ilam tastati, faqo idan, fa'ilam yastati, fa'ala junubin, fa'ala janbin, hadis riwayat Bukhari. Ya, di sini Rasulullah menjelaskan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, saya menderita sakit wasir. Wasir. Maka saya bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat. Lalu bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak dapat, maka sholatlah dengan duduk. Dan jika tidak dapat sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Jadi berbaring aja boleh, apalagi cuma duduk tadi. Hanya kaki enggak bisa ditekuk, boleh duduk. Enggak usah pakai nekuk kaki, boleh. Berbaring pun boleh. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 41. Apalagi? Apakah sholat Jumat itu bisa dijamak dengan sholat asar pada waktu kita safar, Ustaz? Nah, saya belum tahu, dalilnya itu belum tahu. Yang saya tahu, sholat yang boleh dijamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau duhur dengan Jumat, saya belum tahu. Karena belum tahu, ya tidak melakukan. Kalau ada orang melakukan begitu, saya melihat, ya saya tidak menyalahkan, wong saya belum tahu. Mungkin dia sudah tahu. Hanya saya tidak mengikuti. Karena kalau mau mengikut, kata Allah, wa in tuti awal walatakfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Tahu ilmunya dulu, baru melakukan. Kalau belum tahu ilmunya, tidak usah menyalahkan, tapi jangan mengikuti, karena belum tahu ilmu. Apalagi? Sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki itu di masjid. Maka saya selalu berusaha untuk berjamaah di masjid dekat rumah saya. Tetapi selama ini jika imamnya membaca sir, saya selalu ketinggalan Al-Fatihah. Ketika dulu sebelum ngaji, saya merasa tenang saja berjamaah di situ. Tetapi setelah mendapat pelajaran bahwa dalam surat itu, kita tidak boleh terburu-buru, dan juga bahwa Allah menjawab Al-Fatihah kita, saya jadi ragu berjamaah di situ. Akhirnya saya beranikan diri untuk menegur imam agar sedikit melambatkan tempo bacaannya, supaya makmum bisa mengikuti. Tetapi dia malah menjawab, katanya saya keminter. Maka akhirnya saya memutuskan untuk sholat di rumah, karena imam tidak mau merubah tempo bacaan, dan malah menganggap saya keminter. Berdosakah saya yang memutuskan untuk sholat di rumah, karena bacaan imam di masjid demikian, Ustaz? Ya, lainnya aja membawa kandani ngono, kasih brosur. Ile Pak Imam, brosure salat itu begini. Kalau tidak mau, kamu salat jangan di rumah. Salat di masjid yang lain kan sebaik-baik salat tuh bagi laki-laki kan di masjid. Nah, masjid lain kalau mengadakan masjid lain salat tempat masjid lain. Di dalam masjid lain ya podo. Cepat-cepat kabeh, ya sudah. Terpaksa di rumah karena sholat jamaah tidak bisa mengikuti kan, berarti carry terus gitu. Ya, apalagi? Saya pernah sholat berjamaah di suatu musola di luar daerah. Pada rakaat pertama saya belum selesai membaca Al-Fatihah, namun imam sudah membaca takbir untuk rukuk. Sementara saya berada di shof pertama dan di belakang saya masih ada shof lagi. Bagaimana cara memutus sholat yang dituntunkan jika menemukan imam yang bacaannya sangat cepat seperti itu, Ustaz? Ya sudah, putus, rasa melu itu aja. Nah, sangat cepat tidak bisa mengikuti, terus ditambah gas barang tetap carry. Ya sudah, mutus. Farokoh dari jamaah itu. Itu. Terus nanti kalau selesai, mungkin ada yang tanya, makmumnya tadi ada tanya, gue kok imamnya rukuk, ramai lu rukuk, imamnya salam, gue jen terus ke dia, piye dah. Ya terus terang aja, wah aku ketinggalan terus, saya sama lu. Ketinggalan terus, gak bisa ikut, maka saya berhenti, memutus, tidak menjadi makmum, saya sholat sendiri, kayak gitu. Apa lagi? Almarhum mertua saya, dulu katanya sudah sholat rubuh-rubuh gedang. Tetapi selama saya menjadi menantunya, belum pernah melihat beliau sholat. Dan sering saya ingatkan, tetapi sampai meninggalnya belum sholat. Apakah saya tidak boleh mendoakan beliau? Karena beberapa hari sebelum meninggal, beliau dituntun syahadat mau. Tetapi ketika sakaratul maut dituntun tahlil, tidak bisa. Ya kalau memang dia dulu belum sholat, tilalah telah mendekati mautnya, dituntun terbatas syahadat mau. Ya, si Nabi kan juga begitu, berusaha menuntun pamannya yang namanya Abu Thalib itu, membaca syahadat pun enggak mau. Nah ini tadi kan mau, jadi dari orang Islam, andai kata dia sehat, setelah syahadat tentu dia sholat. Mungkin dia belum mengerti Islam, ngertinya baru syahadat setelah dituntun tadi, terus mau belajar sholat tidak sempat, terus mati ya. Ya didoakan saja, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Apa lagi? Saya sekolah di Yogyakarta, yang setiap hari berangkat dengan sepeda motor jarak tempuh kurang lebih 30 km. Yang saya ketahui, dengan demikian saya sudah termasuk musafir, karena sudah menempuh perjalanan lebih dari 12 km. Ketika saya melakukan sholat jamak qasar, saya ditanya oleh seorang teman, mengapa kamu sholat jamak qasar, padahal belum menempuh jarak 80 km? Saya jawab, setahu saya, syarat menjadi musafir itu adalah ketika telah bepergian sejauh 8 km atau 12 km. Lalu teman saya itu berkata, perjalanan Rasulullah itu di padang pasir. Tidak ada tempat sholat atau masjid, sulit air, dan perjalanan mereka adalah rombongan. Sedangkan kamu perjalanan sendiri, ada masjid, ada waktu atau longgar. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Benar sudah. Ya, sudah benar. Tekono kancamu. Lah sing ngomong musafir itu 80 km itu siapa? Ya. Nah itu Rasulullah kan jalannya naik unta di padang pasir. Jadi yang disebut musafir hanya orang yang berjalan di padang pasir naik unta. Kalau naik pesawat, tidak musafir lagi gitu. Ya, padahal naik pesawat sini Jakarta cuma 55 menit. Jadi tidak boleh itu disebut musafir. Apa begitu? Nah, maka yang penting beragama itu ada dalilnya. Perkara temanmu ora cocok ora apa-apa. Yang penting kamu sudah berdasarkan dalil. Kalau beragama sudah pakai dalil terus dibantah orang yang tanpa dalil tidak apa-apa. Memang ada yang berpendapat yang disebut musafir itu orang yang dalam perjalanan 80 km dan jalan kaki. Ditambah lagi perginya atau bepergiannya tidak untuk maksiat, katanya begitu. Nanti pergi untuk maksiat bukan musafir, itu kan mengada-ada. Ya. Lah peneng wong Islam salate di jamak, pergi niatnya untuk maksiat itu peneng. Kalau dia berangkat ingin judi, dari sini judinya di mana itu Pulau Seribu sana. Nah, orang yang begitu aja dirembuk. Kalau orang Islam itu pergi tidak mungkin pergi mau maksiat, enggak. Malah ada yang mengatakan termasuk pergi maksiat itu orang yang pergi piknik, gitu. Piknik itu pergi ke Bali itu kan maksiat itu. Nah, nanti gua rantok nendelok Bali kan. Masalah maksiat itu tidak harus ke Bali. Kamu neng gunung Kemukus kono iso kok. Enggak usah harus ke situ, ke mana? Ke Solo, orang Sagen, Sagen ke Solo, itu mau maksiat di mana saja ada tempat maksiat. Jadi jangan lihat orang, kalau orang muslim perginya pasti enggak ada niat pergi mau maksiat itu. Jadi yang ada orang musafir tidak harus jalan kaki. Dan jarak tempuh yang 80 km harus jalan kaki itu, kalau temanmu mengatakan itu, ditanya aja dalilnya apa ada apa tidak. Kalau enggak ada dalilnya, enggak usah. Kowe cocok, ya cocok. Jamak, saya sudah 30 km dari Jogja ke Solo atau dari Klaten ke Solo, itu sudah boleh. Mau jamak, kosor, boleh. Apalagi? Kami bekerja dalam satu ruangan, ada 30 orang. Dulu saya sering ikut bercanda dan banyak ngomong dengan mereka dan suka membahas orang lain. Tetapi setelah tahu dan mendengar radio bahwa dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, kita tidak boleh begitu. Lalu saya lebih banyak diam. Apakah dengan diam saya begitu, saya sudah benar, Ustaz? Betul, syukur kancamu dikandani. Kalau teman kerjamu juga orang Islam, daripada bincang-bincang rembuk orang lain, menggunjing, itu ayatnya dan surat Al-Hujurat 12 ini, orang yang menggunjing temannya itu disamakan dengan orang makan bangke saudaranya yang sudah mati. Lebih baik kita bicara yang lain. Kalau tidak ya diamlah. Diam itu zikrullah, zikir kepada Allah. Dari perbuatan-perbuatan dosa lebih banyak kan diam. Apa lagi? Saya punya mertua sedang sakit. Saya tidak menjenguknya karena saya dendam. Dulu mertua saya tidak suka kepada saya. Yang demikian itu apakah saya berdosa? Bagaimana dengan amalan-amalan saya? Dan saya harus bersikap bagaimana, Ustaz? Ya dosa kamu. Kemudian nek wis ngaji ngono iki dosa. Jenenge ngaji tapi tidak ngamalkan. Tapi karena kamu dulu belum ngaji, setelah ngaji ya segera dirubah. Apalagi mertua mau dikasih anak perempuannya gitu kok. Barang anaknya dipek terus tinggal lungoh. Orang tuanya tidak dijenguk itu gimana. Apalagi dengan orang tua. Orang Islam itu tidak boleh sikap dendam tidak punya. Menurut nasihat Nabi, Nabi mengatakan sil man kota'ak wa timan haramak wa fu'aman dalamak. Sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Berikan sesuatu orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Ya, nah, karena dulu bapakmu tidak suka dengan kamu, ya tak? Sekarang sakit tak jenguk, barangkali nanti berubah menjadi suka, ya kan? Jangan terus kamu baru itu aja sudah dendam. Tidak boleh orang Islam dendam. Maka di dalam surat Ali Imran 133-134 coba dibaca. Surat Al-Imran, surat ketiga 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimiina al-ghaidha wal 'aafiina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya wa jannatin arduha samawat wal ard. Segeralah kamu mengharap ampunan dari Allah yang Allah itu mempunyai surga yang surganya seluas langit dan bumi. Wajanatir wajanatin arduhas samawat wal ard. Untuk siapa surga seluas langit dan bumi itu? Wa'idat lil muttaqin. Disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat berikutnya menjelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dara' wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang bertakwa yang disebut tadi. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Wal kadziminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Marah tidak dilampiaskan kemarahnya tapi ditahan, dikendalikan. Wal afina aninas, suka memaafkan kesalahan orang lain, apalagi mertuanya ini. Ya, dimaafkan. Orang lain saja berbuat salah kita maafkan. Bukan pendendam, orang bertakwa itu pemaaf bukan pendendam. Nah, maka kalau sekarang masih orang tuamu masih mumpung kesempatan masih hidup, kamu datang pada mertuamu minta maaf atas kelalaian selama ini, tidak pernah menjenguk dan sebagainya, dan mohon maaf pada orang tuamu. Lebih baik. Itu untuk ayat tadi. Kalau kamu melakukan begitu, mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau pendendam, enggak ada. Tempat di surga itu enggak ada. Apalagi? Orang tua kami sudah janda, hutangnya banyak, tidak punya apa-apa. Dan tinggal satu pekarangan yang ditempati ibu. Dia menuntut anak-anaknya untuk ikut melunasi hutangnya. Sedangkan saya sebagai anak juga bukan orang kaya. Masih harus menanggung anak istri. Apakah saya termasuk anak yang durhaka kalau belum bisa membantu? Tetapi kalau ada rezeki, saya juga berusaha membantu orang tua. Walaupun hanya sedikit. Kalau mau mengambil jatah untuk anak dan istri, takut terkena Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Orang yang mengurangi takaran kepada anak istri, kalau tidak membantu orang tua, takut durhaka. Yang demikian itu, apa yang harus kami lakukan? Mohon nasihatnya untuk kami sekeluarga, Ustaz. Anak istrimu, kamu takar apa? Kamu takarkan apa anak istrimu? Ya. Mula jo ngaji jo sakar PDW ditafsir di, ni dah. Wong fawailulil mutafik itu celaka. Orang yang rantai bang itu maksudnya kalau kamu menimbang untuk orang lain, kamu kurangi. Tetapi kalau kamu menimbang untuk dirimu sendiri, minta dipenuhi. Misalnya kamu beli apa kilonan apa itu, kalau kamu ngedoli di toko orang tu, nah, kilonane ditambahi apa itu? Uang apa dikai kawat, tidak kan rosok. Tapi kalau nanti untuk beli sendiri, kurang sidik wae minta. Nek perlu jin siku imboh dewe, imbohe. Imbohe itu tak? Nah, jadi kalau untuk diri sendiri kamu genepi, kalau untuk orang lain kamu kurangi. Itu celaka. Kalau untuk anakmu kurangi piro takarane. Nah, maka jangan diterapkan ke situ. Apalagi ngurangi, biasanya istrinya misalnya sebulan atau sehari dikasih uang belanja 25 ribu umpamanya. Itu membantu orang tua, mertua atau orang tuamu. Nah, cobalah sebagian istrinya dibantukan orang tua. Jadi dibagi, berat sama dipikul, ringan sama dijing. Ibunya menderita, ya, kamu ikut merasakannya. Yang lebih penting lagi ditanya, ibumu seorang janda, kamu punya utang banyak itu untuk apa? Ya. Apa janda sih ngurusi anak akeh? Ya. Janda dan tidak punya urusan anak, anaknya wis dadi wong kabeh kok duwe utang akeh itu apa? Terus ditanya juga. Tapi kalau utangnya untuk pemborosan, untuk hal-hal yang tidak benar, dinasihati. Walaupun nanti tetap akan jadi bantu, diboleh saja. Tapi kalau bantu, apalagi ditutup, kalau sebabnya itu tidak dihilangkan, nanti digali, apa ditutup, digali lagi, tutup, gali lagi. Nah itu harus di. Jelas maka ibunya kamu harus tahu toh untuk ibunya, untuk apa. Ya, apalagi? Saya mengikuti bisnis MLM, Hal ini bagi pribadi saya menguntungkan secara pribadi maupun untuk orang lain. Produk atau barangnya halal, yakni lendir lebah. Bayar atau beli produk, langsung ada uang, ada barang. Kalau saya bisa ajak orang lain bergabung, saya langsung mendapat bonus, yaitu uang sponsor dan ditransfer ke rekening. Produk ini sudah banyak orang yang merasa cukup membantu penyembuhan berbagai penyakit yang diderita. Misalnya, asam urat, stroke, kanker payudara, makronis, luka bakar, dan lain-lain. Tetapi saya mendengar bahwa MUI mengharamkan bisnis MLM. Bagaimanakah hukumnya berjualan metode MLM itu sesuai tuntunan apa tidak, Ustaz? Zaman Nabi itu MLM itu belum ada. Ya. Dan di MTA ini sudah banyak masuk di MLM. Kebanyakan yang terlibat di sana menjadi. Jadi apa? Kecewa. Ya, misalnya saya ikut MLM. Terus cari bolo. Bolo ini wong MTA kan sing maju. Ustaznya ya mesti oke sing melu. Ya melu. Jadi nanti ibaratnya kan ke bawah makin banyak anggotanya, bonus saya makin banyak gitu kan. Nah. Nanti sing ciloko. Nah, saya mencari anggota, saudara ikut saya mau semua. Saudara ini cari anggota, siapa yang gelem. Nah, karena susah akhirnya merasa ditipu state. Nah, gitu. Yang terjadi di sini, sudah masuk dulu sampai sejak dulu zaman AMW, Amway, Forevoyan, terus apa lagi, Chlorophyll itu, ada lagi My Seven Demon, Surah Dohibat lagi, Ginseng. Itu, banyak yang kena itu mengakibatkan satu sama lain akhirnya merasa ditipu. Wah, saya ditipu pimpinan saya tiba-tiba ada. Mulai hari itu bentuk MLM apapun tidak boleh masuk di MTA sini. Perkara kamu merasa untung silakan ya ojo golek anggota wong MTA. Ya. Sebab yang penting lagi itu dijaga kebersamaannya. Ya. Sama. Yang kedua kalau kamu mau mencari pasaran warga MTA, niatmu kok omah wingko ora arep ngaji, niatnya golek apa? Golek bolo. Wis mulo kok nek teko kene teko isu mumpung ustaz belum datang lho wong tawani kabeh. Nek rampung nek wis bar pengajian mulai awan soalnya jek golek bola meneh. Terus pulangane mau apa? Wah mau ning kono tambah. Nah, anggota MLM ku tambah semene dan lainnya tambah sekian. Ada kan? Nah dadi niate kok mau golek duit. Neng omah golek duit, neng kono golek pasar, ngaji golek lah terus kapan lehmu? Harus golek ilmu ngaji tenani kapan? Nah, maka di MTA enggak boleh. Kita enggak bicara masalah halal haram, tapi yang sudah-sudah itu mengakibatkan hubungan satu dengan yang lain jadi tidak baik, retak. Maka enggak boleh sih. Yo. Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Setiap satu minggu sekali bayaran 2,5% gaji saya sisihkan lalu saya masukkan ke kotak masjid. Apakah ini sudah termasuk mengeluarkan zakat, Ustaz? Ya, insya Allah sudah. Hanya perlu dicatat itu, masuk kotak masjid dicatat zakat, gitulah. Sudah, boleh. Nanti pengelolanya biar menyalurkan. Karena zakat itu tidak sembarang orang bisa menerima. Zakat itu hanya milik 8 golongan, tidak boleh keluar. Apalagi? Adik ipar saya sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Kadang saya menyarankan untuk mengadopsi anak. Karena umur sudah semakin tua dan perkawinan sudah 2 periode atau 2 kali. Tetapi tetap belum punya anak. Dan adik ipar saya itu perempuan. Apakah ada tuntunan dalam Islam tentang mengadopsi anak? Kalau mengadopsi anak dari saudara adik ipar sendiri bagaimana? sebaiknya anaknya yang laki-laki apa yang perempuan, Ustaz? Kok sudah kawin dua periode itu satu periode berapa tahun? Pokoknya anggota dewan, wah ini satu periode 5 tahun. Ini mau yang periode kedua. Nah, ini sudah kawin 2 periode, piye? Jadi adopsi dalam Islam itu ya ada. Adopsi artinya mengangkat anak. Tetapi tidak boleh mengangkat anak bukan anaknya sendiri, terus diaku anaknya sendiri. Kalau istilah sekarang dicarikan akte kelahiran. Misalnya nama bapaknya itu siapa itu? Selamat. Ya. Terus diganti nama bapak angkatnya yang sekarang bukan Selamat, namanya ya, Waluyo, Bobi itu. Terus ganti. Ya. Nama anaknya tadi namanya Bambang ya, Bambang bin Waluyo. Itu tidak boleh. Juga harus Bambang bin Selamat. Nah, itu. Jadi mengadopsi dalam Islam itu cuma membantu ngopeni anak itu boleh. Tapi terus jangan didaku ke anakku sampai dilupakan bapak tenane yang sesungguhnya, ibu sesungguhnya siapa. Enggak boleh itu. Sebab itu nanti kalau sampai gede tidak dikenalkan, nanti akan merusak mahram. Bisa jadi setelah gede, saya siapa tipe anak namanya Pak Waloyo tadi, saya anaknya Pak Slamet, saya punya adik perempuan, saya punya anak. Tapi tidak pernah dikenalkan. Nah, setelah gede, Pak Slamet sudah mati, Waloyo sudah mati, saya laki-laki sudah saatnya nikah, nah anak Slamet yang perempuan itu sudah gede. Nah, nanti bisa jadi anak apa? Nikah sama saudara kandung nanti, rusak nanti. Maka tidak boleh adopsi anak, ya harus dikatakan. Anakmu, bapakmu sesungguhnya siapa, ibumu sesungguhnya siapa. Harus ditunjukkan, tidak boleh memutuskan kerabat itu tidak boleh. Kalau mengambil anak, anaknya siapa saja boleh. Ya, kalau ingin dijaga mahram dan bukan mahram, ya lebih baik. Kalau ini suami istri, tidak punya anak, kepingin ngangkat anaknya orang. Ya, kalau anak perempuan, ya, yang diangkat mungkin menginginkan adanya anak kok laki-laki, tidaklah yang bayi misalkan laki-laki, cari anak laki-laki itu yang masih ada hubungan mahram dengan istri tadi, ya, dengan hubungan istri. Ya nanti sampai gede pun ini itu mahram, apa keponakan nih, itu kan. Kalau mau yang diangkat itu anak perempuan, yang cari hubungan mahram dengan suaminya. Ya, misalnya anak Mbak Yune, anak Mase, anak mahramnya, ponakannya. Nanti sampai gede pun, ini saudara mahram, mau itu anak ponakan saya. Kalau laki-laki nanti, anak perempuan yang diangkat bukan mahram, nanti setelah gede bisa ya, dipek istri boleh itu. Jadi cilik tupai ini gede dipek diwi. Apalagi? Ibu tiri dari istri itu mahram apa bukan, Ustaz? Bukan. Ibu tiri dari istri bukan mahram. Nanti untuk mahram belajar membaca dari surat Nisa ayat 23 itu. Tentang mahram. Ya terus? Saya seorang pemuda 25 tahun. Dulu ketika saya masih sekolah, pernah berzina dengan pacar saya. Setelah saya tahu agama, saya sangat menyesal. Apakah taubat saya diterima, Sir? Ya, mudah-mudahan taubatnya sungguh-sungguh. Terus diperbanyak perbuatan dosa tadi ditutup dengan perbanyak kebaikan-kebaikan. Tidak diulangi lagi seumur hidup. Kamu dulu masih sekolah. Kamu zinanya sekolah apa? Sekolah SD kan. Nah, sekarang sekolah SD ya ngerti kayak ngono kuwi kok. Nah, mudah-mudahan kalau dulu belum tahu, sekarang sudah bertobat, jangan diulang lagi seumur hidup. Ya, terus diperbanyak dengan kebaikan-kebaikan untuk menutup kejahatannya tadi. Terus saat sholat berjamaah maghrib di masjid tepi jalan besar, saya masuk sudah rakaat kedua. Kira-kira bacaan Al-Fatihah sudah hampir selesai. Tetapi karena suara bising kendaraan, jadinya saya tidak mendengar bacaan imam. Lalu saya membaca Al-Fatihah sendiri walaupun sudah tertinggal bacaan imam. Apakah saya harus mengulang rakaat itu atau tidak, Ustaz? Kalau saudara membaca Fatihah tadi bisa selesai, ya enggak usah mengulang, sudah dapat Fatihah itu. Ya sudah. Sudah dapat Fatihah karena bising enggak. Kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak, sudah membaca sendiri. Sudah membaca sendiri kamu bisa selesai, sampai selesai imam apa Fatihahnya ya sudah cukup, enggak perlu mengulang. Ya, cukup ya. Kita terus masih waktu sedikit. Kita jawab pertanyaan langsung. Baik, untuk pertanyaan langsung nomor 13. Nomor 5. 12. Nomor 5. 12. 12. Nomor 5. Banyumas. Mohon maaf, jangan teriak-teriak Ibu. Nomor berapa Ibu? Nomor 9 Ibu. Iya, 1. 9 dari Banyumas. Nomor 9 dan nomor 31. Nomor 31 Ibu. 5 37. 31. Mohon maaf. Sementara 22 dulu dari Bapak, 2 dari Ibu, 2. Nomor 13, 5, 9 dan 31. Kita mulai dari nomor 13, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Bapak Guntur dari Tegal, tepatnya Desa Kertasari, RT 1 RW 1 Kecamatan Soradadi Kabupaten Tegal. Saya hanya ingin minta nasihat kepada Al-Ustaz sedikit, nanti yang menyambung saudara saya. Pertama, di dalam saya mengamalkan, di dalam mendengarkan radio dan saya amalkan semua, ternyata saya mendapat risiko yang sangat banyak dari masyarakat karena saya telah meninggalkan semua amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya menurut agama. Jadi saya di lingkungan saya sangat dikucilkan, apalagi yang dulu teman akrab sekarang menjauh semua. Ya. Dan apalagi apakah kalau saya sholat berjamaah di masjid, ada jamaah yang tidak mau di samping saya. Kalau saya di sini ya minggir. Saya ikutin, minggir lagi. Gitu. Ya, yang sangat saya deg-degan sekali pada waktu saya mengamalkan pertama saya meninggalkan kunut. Itu saya duk-duk-duk-duk-duk gitu, Pak. Setelah saya mencoba mengamalkan meninggalkan kunut, tahu-tahu ada SMS. Pak Guntur, di acara tangga-tangganya tidak berangkat. Ya misalnya selamatan-selamatan gitu ya Pak ya. Sebaiknya sholat subuh jangan ke masjid karena ada kunutnya tidak cocok. Gitu. Terus saya balas, kebetulan saya dengar Al-Ustadz ada hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 146 dan surat Ali Imran ayat 128 itu tentang kunut. Setelah saya balasin sampai sekarang dia enggak menjawab lagi dan tidak meneror lagi. Itu jadi saya hanya, nah kemarin ada hembusan bahwa di kelompok saya kan mengadakan kelompok Pak di rumah saya, hembusan ke polisi suruh mengawasin saya. Terus kemarin ada babinsa datang ke saya, kebetulan babinsanya ya orang Islam ya, terus dia tabayun kepada saya. Betul Pak Guntur, di rumah Pak Guntur itu kalau malam Jumat ya mengadakan kelompok pakai pengeras suara keras-keras itu katanya mengganggu masyarakat resah gitu. Terus sama sekali tidak benar Pak. Kalau Bapak ingin bukti, tolong hadir di rumah saya nanti malam pada malam Jumat jam 8. Oh gitu. Nah, apa betul Pak Guntur? Kebetulan kan di samping saya ada sekolahan MTS. Lah saya di dalam dakwah lewat radio itu saya minta radio kan agak kenceng. Daya kira-kira 100 meter lah sampai ke MTS. Lah di situ akannya mengganggu anak-anak belajar. Padahal kalau saya dicek sampai jembat sampai ke orang dagang aja enggak dengar. Lah saya dengar untuk sendiri dan kepada orang yang saya kan pekerjaannya penambal ban. Nah, jadi ya tiap orang tanya itu kaya siapa ya Ustaz Sukino, Ustaz saya gitu. Saya terus terang sih kalau saya memang orangnya tegas dan tidak takut. Karena saya ingat kata-kata Al-Ustadz, Farlam yak tabu, jangan ragu-ragu kalau kamu mengamalkan Islam dengan betul. Lah saya memberanikan diri, saya tinggalkan semua amal-amalan tidak ada tuntunannya. Jadi saya hanya minta nasihat kepada Al-Ustadz, supaya saya diberi ketahuan dalam mengamalkan agama Islam yang sebenarnya. Nah selanjutnya, saya serahkan kepada saudara saya yang akan menyambung. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Nama saya Abdul Ghafir, alamat sama dengan ipar saya ini. Yang saya tanyakan di sini lain daripada Pak Guntur, yakni tentang masalah wakaf. Dalam artinya, apabila niat wakaf terus di situ belum diserahkan hasilnya untuk masjid atau untuk sekolahan, itu termasuk sudah dikatakan wakaf atau belum? Yang kedua, ada titipan pertanyaan bahwa dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang ditanyakan di sini, selawatnya Allah dengan malaikat kepada nabi itu seperti apa? Demikianlah pertanyaan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Pak Guntur tadi, jadi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu jangan coba-coba. Coba tak amal nih, coba, enggak usah nyoba. Tapi kalau sudah berani, Allah mengatakan, iza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah yakin, suatu dianggap itu dilakukan suatu kebenaran dan akan melakukan suatu kebenaran, berazam kuat, berniat kuat, saya akan meninggalkan kebatilan, melakukan kebenaran, tawakal Allah. Perkara orang nanti melakukan kebenaran, ada risiko teman akrab pun menjadi putus. Ya, itu sudah dikatakan oleh Allah. Baca di surat Bani Israel ayat 73 itu. Kalau tetap baik, mau seperti pada umumnya, nanti masih dianggap tokoh, dianggap orang yang wawasannya luas, dianggap saudara, ya, sedulur sinorowedi lah kalau dalam bahasanya, saudara akrab. Tapi kalau sudah tidak mau seperti mereka, ya itu tadi, dianggap musuh. Hanya itu masa kunut, orang kunutnya dimasalahke. Kadang mikir orang Islam itu, salat yang orang kunut, padahal tidak kunut, makmum orang kunut ya boleh kok. Imame kunut ya biar, kita enggak usah melu ngamini wong kunut, ya dah. Karena kunut enggak boleh salat. Ada orang Islam yang tidak mau kunut, tidak mau tahlilan untuk orang mati, itu sudah dioprak-oprak. Ini nek wong Islam ora salat malah rapopo. Jadi anehnya orang Islam itu begitu. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anilladzi auhayna ilaika litastari 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Yalah, hampir orang itu memalingkan orang itu dari jalan yang benar. Sekalipun kamu mengakui ini tidak benar, yang benar itu begitu. Tapi dikehendaki demi kemasyarakatan, demi menjaga kerukunan masyarakat, demi pergaulan. Ya minggok-minggok sidik lah, tidak apa-apa. Kalau nanti kamu mau seperti itu, dianggap, nah ini sahabat yang setia. Ini sama-sama ngaji dengan TA, ini orang wawasannya luas. Apa-apa gelem. Mesti wawasannya sempit tu. Ngaji nang MTA, cak ini ragilam, ngon ragilam. Lah kalau ini wawasannya luas. Nah, pinter itu malah dipakai, digunakan dalil ini orang yang melaksanakan bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Mulai itu yang pertemuan-pertemuan kita dengan Majelis Ulama Pusat kan gitu. Umumnya orang kita utung ilah sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah itu maksudnya orang ajur-ajer. Ya. Masyarakat itu seneng kono yes meluwaning niatmu aja ngono. Nah, padahal yang dimaksud bil hikmah wal mau'idhatil hasanah itu hikmah itu ya, kalau dipahami di MTA ini, orang yang bijak dalam mendakwahkan Islam itu, yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Jangan dicampur aduk yang halal dengan yang haram. Dilarang dalam agama, talbisul haqqa bil batil. Dilarang itu. Maka yang halal katakan halal. Haram katakan haram. Ya, agama itu seperti itu. Kamu mau ya silakan, tidak mau silakan. Tidak ada paksaan. Nah gitu. Nah itulah harusnya harus diterapkan. Betul. Tapi tidak usah mencoba. Kalau ngamalkan, nama bismillah. Perkara resikonya akan datang. Allah sudah memperingatkan. Summa lam yartabu. Jangan kamu ragu-ragu. Jadu bi'amwalihim wa'afusihim fisabilillah. Ya. Itu dengan harta. Walaupun harus mengeluarkan dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Ulaikahum musaddiqun. Itu orang yang imannya benar. Nah itulah. Maka terus, kalau memang mau tetap di jalan yang lurus, ya itu amalkan. Apapun yang dikatakan manusia, oleh Allah dikatakan, wala yakhafuna laumata laim. Jangan kamu takut dengan celaan-celaan orang-orang yang suka mencela. Maka Allah mengatakan, ya yaladina amanu, mayyartada minkum antinihi, wasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin lal mu'minin, aizzatin lal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Nah ini, wala yakhafuna laumata laim. Yang itu. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu murtad dari agama Allah, Allah akan mengganti suatu generasi yang tidak seperti kamu. Generasi itu akan mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ya. Mereka bersikap keras terhadap sifat-sifat kekafiran, kasih sayang kepada orang-orang mukmin, dan mereka berjuang di jalan Allah, tidak takut dengan celaan-celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, itu dalam surat Al-Maidah ayat 54 ya, diterangkan begitu. Maka jangan ragu-ragu untuk mengamalkan Allah. Kemudian niat wakaf, kalau memang wakaf itu belum diikrarkan, tapi sudah belum diikrarkan kegunaannya, apa untuk masjid, apa untuk madrasah, tapi sudah diwakafkan, tanah ini saya wakafkan ke umat Islam di sini, ada nadirnya, ada yang menerimanya, ya sudah wakaf itu. Nah sekarang dipakai apa oleh umat Islam? Nah, orang-orang ngertinya nggak diwakafi, menara tinggal masjid, go madrasah. Nah, kalau diwakafkan ya terserah bagi kita. MTA ini juga banyak menerima wakaf, tapi dengan syarat. Ada orang mewakafkan tanah sekian, tolong dibuat untuk pondok pesantren di sini. Enggak mau saya. Ya. Pakai mic, Pak. Mic-nya dipakai. Ya. Masalah wakaf tadi, orang tua mau mewakafkan tanah, tapi sebidang sawah ya, Pak. Tapi selama orang tua saya masih hidup, penghasilannya untuk orang tua saya dulu. Begitu. Jadi setelah orang tua saya meninggal, nanti baru diserahkan kepada masjid itu. Maksudnya begitu. Mohon kata Nek Mawar. Oh, gitu. Nah, itu namanya wakaf kalau saya sudah mati itu tadi itu. Sebabnya kalau aku wis mati, wis ora iso nganggo. Kalau selama aku cek iso nganggo, ora tak kakek sapa-sapa. Nah, nek nurut kemarin, hadis yang diperlukan dua minggu yang lalu, terus terangkan, orang yang bersedekah yang pahalanya besar itu, ketika dia masih sehat, ketika dia masih takut miskin, sehat, takut miskin, ketika dia masih cinta kepada harta. Nah pada saat itu dia berikan ini untuk masjid sekian, untuk majelis sekian, untuk ini. Dia masih sehat dan masih takut miskin dan masih cinta kepada harta. Dia keluarkan hartanya untuk itu. Tapi nanti kalau nyawa sudah di tenggorokan, baru dia keluarkan untuk masjid sekian, untuk ini sekian, untuk ini. Itu sudah tidak ada nilainya. Kalau orang sudah begitu itu, harta menjadi haknya ahli waris. Maka jangan kamu membagi-bagikan harta milik ahli waris kok. Nah maksudnya kalau orang tua tadi memberikan itu ya selama saya masih hidup tak tanggung. Hartanya, hasilnya untuk saya. Tapi kalau sudah saya mati, serahkan kepada masjid. Jadi tinggal ahli warisnya bagaimana, boleh apa tidak. Kalau ahli warisnya mengerti dan memang supaya orang tuanya dapat nilai di sisi Allah kebaikan, katakan saja, Pak atau Bu, kalau memang diwakafkan sekarang saja serahkan. Nah, serahkan begitu. Nah, tentang lah nanti panennya barang untuk saya makannya apa? Saya jamin untuk makan ibu. Tidak akan kekurangan, tiap hari kebutuhan makan saya cukupi. Nah, gitu harusnya gitu. Nah, nanti kalau diserahkan sudah itu, uang itu ibaratnya, kalau saya tidak serahkan, saya sudah mati, sudah tidak bisa memakai. Nah, gitu lah. Maka itu Nabi mengatakan, tiga yang paling baik pahalanya itu, dikala dia masih sehat, dikala dia masih cinta kepada harta, dikala dia masih kepingin, ya, takut melarat, gitu lah. Nah, saat itu dia sedekahkan, dia infakkan, dia itu nilainya besar. Tapi kalau sudah kira-kira tidak bisa, tidak bakal pakai, disedekahkan, itu sudah miliknya ahli waris. Ya begitu ya, Pak. Dah, apalagi tadi, selawat. Selawatnya Allah dan malaikat kepada Nabi, bagaimana bunyinya gitu maksudnya. Jadi selawat itu doa. Kalau Allah memberi selawat kepada Nabi, maksudnya memberikan keselamatan. Ya. Kalau manusia orang Islam bersalawat kepada Nabi, maksudnya mendoakan. Mendoakan. Jadi kalau Allah memberikan salawat kepada Nabi, itu maksudnya memberikan keselamatan. Allah, Nabi memberikan keselamatan, memberi penghormatan kepada Nabi, diselamatkan. Tapi kalau kita membaca salawat Nabi, mendoakan. Itu. Jadi maksudnya begitu salawat itu ya. Maka Allah, malaikat, dan seluruh orang mukmin beri selawat pada Nabi. Ya, kalau Allah maksudnya beri keselamatan, malaikat juga mendoakan, manusia juga mendoakan kepada Nabi-Nya. Nah, apalagi? Baik, berikutnya mic nomor 5, dipersilakan. Ayo, yang punya mic tadi. Segera, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Riono dari Boja Kendal. Saya membawa rombongan 14 orang, Pak, satu ya, keluarga. Boja, dari Boja ya. Ya, dari Boja. Ya. Akan saya tanyakan, Pak. Pertama, masalah shaf salat, Pak. Pengalaman saya di masjid daerah saya, Pak. Saya itu mau salat berjamaah, imamnya tidak mengatur shafnya, Pak. Diam saja. Ternyata sebelah saya itu masih tidak karuan, Pak. Di sebelah kanan saya tarik, Pak, sampai saya berkata, Pak, baru itu mepet, keren sidik, Pak, ben. Apik, Pak. Jawabnya begini, Pak. Apa kau ini sambil ngecut saya, Pak? Ngecut kaki saya, Pak. Cut, yuk ini. Terus saya, ya wis, saya sabar, wis. Itu teman, sudah. Pak, ngecut kaki saya sampai sakit, Pak. Kau ini, ini. Tidak dibalas, Pak. Tidak berani, Pak, sudah. Sudah dimulai, Pak. Ya, saya akan tanyakan, yang mengatur shaf sebetulnya imam apa ya? Makmum, Pak. Soalnya imamnya diam saja, Pak. Terus langsung takbir, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Saya sudah lama tidak bertemu dengan teman saya. Pernah kerja, Pak. Sudah 13 tahun, Pak, lamanya. Setelah ketemu, teman saya itu cerita. Nama saya Pak Riono. Pak, saat aku ngajinin Pak Kiai, orang sembarangan Kiai. Kiai ini apa? Kiai saya Pak Rifat. Makrifat ki peto, makrifat kuwi iso weruh wali-wali do mlaku, ngono Pak. Nek so, pengpindone aku nek bengi Pak Ri mulai jam 12 tekan jam 4 ora tau turu. Terus aku salawat Nabi, terus tak waso mati pirang-pirang ewu. Aku ning gon sing sepi, lah sepi ning Pak gelar kloson lapangan. Keadaan sepi, juraku harus salawat Nabi ping pirang-pirang ewu. Aku adang-adang sing weruh panting silveri para amparo ambia-ambia. Apa betul Pak? Terus selain itu dia cerita gini. Tur ngono Pak Yai, Pak Yai ku mari pati iso bedhek anakku Pak Ri. Anakku waktu isih cilik kuwi wis dibedhek sok ben anakmu nek gedhe kuwi calon dadi wong pinter, rezekine lancar. Ternyata Pak Ri saiki anakku basa rampung kuliah ning Semarang, saya kerja ning Amerika. Bener Pak? Bener to Pak Ri? Yo yo bener. Terus saiki anakku ndek putu Pak Ri. Putune tak jek ning Pak Yai. Terus putune di mek-mek saos sirek. Wah, lha iki anake kae calone luwih pinter kaya bapake. Uwe unggul, lah pripun unggul Pak Yai, sok ben ki putumu nek wis gedhe kon ngaji, kuwi ora gelem ngaji. Lah pripun? Mah lunga sliweran ning kali lho, ning kali entar wae pusing mulang Nabi Khidir. Lah itu anehnya itu Pak saya, apa pesen Nabi iki? Terus dan lainnya dia cerita Pak, sok ben ki Pak Ri kiamat kuwi ana gendera telu, siji gendera Rasulullah, loro genderane Abdul Kajalani, telu gendirone Sutonol. Nah, saya tanya Pak, Sutonol ini siapa toh? Sutonol itu nganu putune Kanjeng Nabi. Kuwi monggo bo, sing wong 40 wong, 40.000 wong. Jadi sing bejo sing 40.000 wong kuwi melu Sutonol. Itu apa? Sutonol itu siapa Pak? Apa itu betul Sutonol Nabi? Itu keterangan dari teman saya. Dan yang terakhir Pak, saudara saya itu punya anak dan sudah dikikai pas 7 hari. Tapi ada yang mengatakan untuk lebih bersihnya, lebih sempurna, rambutnya dicukur dan ditimbang. Setelah ditimbang, berapa keluarnya berapa gram, terus dihargai seharga emas, terus dijakatkan. Itu apa betul atau tidak Pak? Itu kira seperti begitu Pak pertanyaan saya Pak. Saya bertanya sih sudah 5 kali ini Pak. Saya sudah dikenal pernah bokong itu loh Pak. Dan dicukup Bapak mengatakan saya tuyul rambutnya putih ya saya ini Pak Riono Pak. Yang pernah mencuri uangnya anaknya waktu celana cemantel ya saya ini Pak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah diajak ke tempat Pak Kiai tadi. Sudah nyoba belum? Siapa Pak? Tadi katanya temannya meguru pada Pak Kiai yang dapat lihat wali-wali. Nek bengi golekkan sepi neng lapangan. Apalagi tadi. Nah. Ya itu hanya menerang begitu Pak. Saya apa yo to ana wali wis do meninggal dunia. Iso ketok kok apa betul itu katanya begitu Pak. Ya saya ya ketok Pak itu Pak. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Itu orang ngelantur itu mungkin sudah tidak penuh itu mungkin. Masa pasti mbok-mbok sirae wah iso wis ora gelem ngaji Quran hadis sesokone turut kali arek keturunan Nabi kita padahal golek yuyu ngene kali dadi sesokone turut kali iso dadi tukang golek iwak kang jaring apa nelayan lah gitu ya. So, kalau orang tahu apa yang akan terjadi besok kan ngungguli Nabi itu Nabi aja enggak tahu. Nah, orang semacam itu sudah enggak usah diperhatikan. Nah, itulah meguru-meguru kepada ustaz-ustaz yang semacam itu terus pengikutnya taklid buta gitu aja ya sudah. Wong kadang punya ustaz numpak jin aja ya percaya kok dia. Gitu. Ustaz ini nanti Jumatan yang Mekah kono ya percaya. Ya. Nah, kecuali kalau kamu pas umroh atau pas haji Jumatan yang kono ya pantas. Ini ngomah kok. Ya. Ada orang pergi ke masjid pulang ke rumah lupa kiai sih tengok orang yang ngomah di teko ni. Wah, buatan Jumatan teng masjid. Aku ya lagi teko ni. Aku lagi teko Jumatan yang Mekah ni. Meh bareng lo kok karo kowe tekane. Lah numpak apa kok cepet banget numpak jin. Ya to. ngono nek sing taklid karo kiai ya langsung dipercaya terus diceritakan ning endi-endi. Oh kiai kuwi ketoke ora tau Jumatan nek Jumatan ning Mekah terus, Pak. Wah, gelem mikir. Jumatan ning Mekah karo ning Solo kok padha. Jam 12 tampung, Solo wis mulai. Nek kene jam 12 sih Mekah lagi jam 8 esuk. Lah kok ya teko bareng iki Jumatan ini jam piro ning kono? Iki durung perjalananane rene. Numpak jin ini luwih cepet ndi karo motor mabur. Nah, gimana jam 12 wis teko? Padahal jam 8 jam 8 esuk kan. Jenenge waktu Jumat iki sana baru jam 8. Lah kok wis mulai itu sing Jumatan jam piro? Maka kalau orang yang mau pikir, wah Pak Kiai ini ra sholat, ya harusnya gitu. Orang malah percaya. Ya dah, biarlah orang-orang begitu itu. Nah, kemudian, apa yang kedua tadi? Ya mengatur shaf imam atau makmum. Ya? Ya mengatur shaf itu kewajiban imam ataupun makmum yang lain. Yang ngatur shaf itu, ya, imam mempunyai kewajiban, makmum juga mempunyai kewajiban. Maka harus tahu. Terutama imamnya. Kan. Maka imam biasanya kan ngomong, sawu, sawu sufufakum. Itu dah. Fa'inna tasfiyata sufufi minta mamis sholah. Luruskan barisanmu. Terus makmumnya jadinya ya wes jawab. Sami'na. Ini orang mudeng karepe. Ya. Imam-imam sawu sufufakum ya mas. Mamae imamene kok sewu-sewu ngedum dhewe to. Sewu-sewu. Nah, ora mudeng gak mung taklid-taklid wis pokoke sawu-sewu fakum. Nah, imamene ya mamae ora gagas samina watane ya tetep manggone ning ora kok ora luruskan, rapatkan ora kok. Oh, imamene ngakon luruskan, rapatkan. Dipepetke lah kok diajali mah gejras sikile ancane. Lah untung menyan mboten bales, nek bales dadi gejras-gejrasan. Rasidah sholat. Ya. Nabi itu begitu. Ketika musholat itu malah pakai tongkat gitu. Luruskan ini. Jadi yang agak kemajuan betul. Nabi mengatakan, jangan maju mundur. Ya, karena sok maju mundur, Allah menjadikan hatimu nanti akan maju mundur. Jadi orang sholat itu harus lurus. Kakinya gatuk dengan kaki, pundaknya, bahunya itu gatuk dengan pundaknya. Sehingga jangan sampai masih bisa dimasuki orang lain kok. Kosong, enggak boleh itu. Nah itu yang ngabani imamnya. Imam sebelum makmumnya tertib, tapi jangan terus langsung. Imamnya orang gagah langsung ngadeng Allah Akbar. Padahal makmumnya lagi doa teko, geduk-geduk, doa pelayuan barang malah. Maka kan sholat, makmumnya tanya imamnya. Kalau dansanya jamaah banyak ini, imam yang ngarep di sini, situasi belakang enggak tahu dah. Tanya bagaimana, belakang sudah siap belum? Ada yang mengatakan siap, ya diuntah. Ya, itu. Jadi, sabu sufu fakum itu maksudnya, ya, ratakan safmu, ratakan. Diluruskan, diratakan. Itu. Makmumnya ya podoai. Menjawab samina watonai, saya mendengar perintahmu, saya taati. Gitu ini lah. Di rapat ke tenan, ini musamina watonan yang orang rapat ke orang apa-apa. Malah ditarik kancane malah ngidak sikil. Nah, kemudian mencukur akikah, rambutnya bayi dicukur, ditimbang, ya, ditimbang seberat perak apa seberat apa, ditukar berapa gram disedekai dengan perak atau emas, ya, itu brosur akad pagi sudah dikeluarkan. Hadisnya tidak sokeh. Nah, hadisnya tidak sokeh. Nah, di situ perlu kita ngaji. Di situ diterangkan Ali bin Abi Thalib qala hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin wa qala ya Fatimatu ihliqi ra'sahu tasottaqi bizinatin sya'rihi fizzatan fawazanathu fakana waznuhu dinaron dirhaman au ba'da dirhamin. Nah, di situ hadis ya Tirmidzi dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah berakikah bagi Hasan seekor kambing dan bersabda, ya Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat rambut kepalanya dengan perak. Seberat rambut tadi dicukur, ditimbang, disedekahi dengan perak. Maka adalah beratnya satu dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Bisa jadi apa itu? Di situ diterangkan hadis tersebut menurut penyelidikan adalah munqati. Munqati itu terputus, tidak sampai kepada Nabi. Karena dalam isnadnya terdapat seorang yang bernama Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali yang tidak sezaman dengan Ali bin Abu Thalib. Nah, jadi itu terputus. Orang tidak sezaman dengan Ali kok bisa menceritakan Ali mengakikoi anaknya namanya Hasan. Padahal tidak sezaman, ngerti ya enggak? Nah, itu maka tidak sah, tidak bisa dipakai sebagai alasan. Dicukur memang betul, ya. Tapi terus kalau ditimbang, terus beratnya timbangan berapa, nah, disedekahi atau ditukar dengan satu dirham perak atau emas tadi, tidak ada dalil yang kuat dalam hal itu. Artinya terputus, jadi tidak sampai kepada yang bersangkutan. Apalagi. Baik, berikutnya penanya dengan nomor 9. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi dari Banyumas. Banyumas Ibu ya. Mau nanya Pak Ustadz. Iya. Mau nanya masalah hak waris. Hak waris. Iya. Ibunya saya kan sudah meninggal tapi mbahnya belum. Lah buliknya saya bilang anaknya ibu 5. Lah buliknya saya bilang kamu enggak mendapatkan hak waris gitu katanya. Nah, terus satu lagi pertanyaan. Kalau utang buat umroh bisa enggak, Pak? Itu jaminannya SK. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak waris itu ibunya, ibu tadi sudah meninggal. Terus punya orang tua. Orang tuanya belum meninggal. Gitu. Lah yang diwaris itu hartanya yang meninggal. Ya, kalau ibu tadi punya harta, ya harta yang ditinggalkan oleh ibu itu. Itu yang menjadi haknya ahli waris. Dan yang menjadi hak ahli, yang namanya ahli waris itu termasuk anaknya. Nah kalau ibu termasuk salah satu di antara anaknya, punya hak itu. Punya hak. Terus kamu enggak hak itu gimana? Wong itu andai kata yang meninggal itu mbahnya, ibunya ibu misalnya. Ya, meninggal. Itu ibunya juga dapat waris dari, kalau mbahnya tadi meninggalkan warisan, ibu tadi juga mendapat hak waris. Andai kata ibu sudah meninggal juga, yang mendapat hak waris anaknya. Jadi punya hak juga. Itu ya ibu. Kemudian utang umroh untuk jaminan SK, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Kalau memang yang menjamin SK tadi, ya, mau menjamin, boleh saja. Jadi umroh haji itu pakai utang uang itu, uang utangan untuk haji, untuk umroh itu boleh. Ya. Utang itu ke mobil itu. Utang ke gawe rumah boleh. Dan wani, utang sepeda motor wani, maksud utang ke ibadah rawani. Dan warga MTA umumnya ya utang-utangan gitu bu. Kan itu ada arisan. Arisan ini sama-sama untuk disik berarti kan diutangi gitu loh. Sing itu dhisik diutangi. Sing itu keri sama dengan nabung. Nah, yang dapat pertama kali berangkat dulu. Nah, urunannya berapa? Urunannya tidak standar. Misalnya sekarang misalnya 200 ribu terus tidak sesuai dengan biaya haji. Kalau tahun ini biaya haji sekian naik misalnya, lah yang asal juga naik cukup untuk ibadah haji tadi. Kalau nanti turun ya turun. Nah, jadi semua standarnya itu haji yang dapat pertama atau dapat terakhir semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak ada istilahnya, wah sekarang apa-apa naik, dapatnya sekian juta, tidak bisa untuk ibadah haji. Bukan begitu, maka dapatnya ukurannya standar haji. Kalau naik, ya nanti yang lain nambah. Iuran tiap bulannya nambah. Apalagi? Penanya, nomor MIK 31. Ya, terakhir. Terakhir, ya, terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni dari Lendak. Dari? Dari Lendah. Lendah itu mana Ibu? Dari Lendah, binaan Lendah, Kulon Progo. Oh Lendah, Kulon Progo. Ye. Ye, mari. Mau nanya soal gerakan sholat Ustaz. Ya. Kan gerakan sholat kok macam-macam saya lihat di majlis. Kalau Allah Akbar itu kok ada yang setinggi bahu, ada yang sampai telinga. Terus kalau rukuk itu ada yang apa itu mendukul tidak lurus itu Ustaz, terus sesuatu. Apanya? Yang mendukul apanya? Yang mendukul ini apa sih gegernya itu loh Ustaz? Oh. Gak rata. Terus sesudah itu kan sami Allah itu kok ada yang kembali semula sedekap, ada yang glosor itu loh Ustaz, ke bawah. Terus sesudah itu kan rukuk. Rukuk itu ada yang ketiaknya itu ada yang renggang, ada yang enggak renggang. Terus yang terus atakiat awal itu kan ada baca, ada telunjuk yang nyuding itu dari awal mana Ustaz, dari bacaan awal mana. Terus yang atakiat akhir itu ada sesudah selesai sholat kan berdoa itu apakah harus duduknya tidak berubah. Saya lihat itu ada yang sambil silo, ada yang sambil timpu. Yang kedua, di desa saya itu mengadakan majlis duha. Majlis apa? Sholat majlis duha Ustaz. Ya. Terus? Itu sholatnya berjamaah tapi sendiri-sendiri. Berjamaah kok sendiri-sendiri? Iya berjamaah tapi sendiri-sendiri sholatnya. Ya berarti tidak jamaah. Sholatnya 8 rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Ya. Sholatnya itu pindah-pindah Ustaz. Kan ada yang ngunduh. Ada yang ngunduh? Iya. Ngunduh masjid duha tadi? Iya. Oh ya. Terus sesudah selesai sholat duha itu minta doa apa saja yang mendoakan ustadznya terus jamahnya ngamini. Ya. Sesudah itu membaca terakhir itu bacaan sholat, bacaan doa duha yang minta rezekinya yang di itu yang kalau di dalam bumi suruh dikeluarkan sampai selesai. Terus sudah itu diisi kotak untuk infak. Infaknya itu selama satu tahun itu hampir berpuluh-puluh juta. setiap hari Ramadan itu infaknya dibagikan kepada anak yatim piatu. Sesudah. Ya. Ya. Ini teman saya mau nyambung, Ustaz. Ayo, boleh. Ayo, terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kulo sakit kepanggil kalian, Pak Ustaz. Soal ya. Kemarin satu bulan kira-kira di cabang Wates itu antenanya diperbaiki, jadi saya tidak bisa bergabung sama Pak Ustaz. Terus ya. Saya sekarang minta solusi, Pak Ustaz. Saudara saya itu 6 yang barep dewi niku. Ajeng kula ajak ngaji mboten purun, kula tumbaske radio mboten kurun. Menika njur solusinipun kepripun, Pak? Terus ingkang nomor 6 menika kula ajak ngaji menika nggih. Aku wong gampangane niku pun pinter, sekolahe pun iyayen. Terus nek ngandungake Yasin tahlil niku oleh, ngoten to njur. Nek bareng-bareng oleh. Kuwi njur kula meni niku dalile nganti Al-Qur'ane nganti kula ngoten njur piye bae pun mandel cakep dadi empun Pak menika kula nyuwun sulisinipun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambah boleh Ustaz. Ayo. Sedikit saja ya Ustaz. Ya, sedikit ya. Gini Ustaz. Siapa Ibu? Iya saya Marni tadi. Oh iya. Gini Ustaz. Saya tadi mau berangkat ngaji itu dilarang suami saya. Tapi saya tapi saya tetap berangkat Ustaz. Kata suami saya gak boleh pulang. Lah gak boleh berangkat itu karena apa? Mungkin... Karena suami saya itu orang kafir, gak mau sholat Ustaz. Oh ya. Gak mau ngaji. Ya, langsung itu ngendi benda ni. Ya, sudah ya Bu. Ya, sekian terima kasih. Okay, baik, masih. Baiklah, saya ajukan. Sekarang saya jawab pertanyaan itu. Jadi Ibu Marni dari Lendah Kulon Progo, ya gerakan sholat kok bermacam-macam. Ada yang takbiratul ihram setinggi bahu dan sawah telinga. Ada yang sami Allah liman hamidah tangannya terlepas. Ada sami Allah liman hamidah sedekap lagi gitu. Ada yang sujud ya, karena Mekah itu ada yang lingkup itu. Mungkin ada yang sujud dilosor ngono ya neng. Seperti anjing dekem gitu dilosor. Rata, nah gitu. Nah gimana itu? Yang betul bagaimana? Ibu beli buku aja tuntunan sholat, ya tuntunan sholat yang diterbitkan di NTA sebelum pulang nanti beli buku di situ. Di situ sudah diajarkan lengkap dengan dalilnya dari takbiratul ihram sampai salam, termasuk attahiyat tadi. Ketika duding itu kapan? Apa duduk attahiyat langsung duding? Apa dudingnya mulai dari asyhadu alla ilaha illallah begitu? Nah, coba nanti dilihat. Terus ada lagi yang duding begitu, ada lagi yang kan gitu kan? Gerakkan jari ada yang gerak gini-gini terus ya ada. Ana ning ya gitu ya ada. Anak-anak yang diputer-puter itu. Nah, semua itu ada tuntunannya. Maka nanti beli buku tuntunan sholat. Di situ insya Allah sudah dijelaskan lengkap. Dari awal sampai salam. Sampai akhir nanti. Dengan dalil-dalilnya. Ada ikuti di situ. Perkara nanti kamu lihat orang sholat kok macam-macam. Nah sudah yang penting kita tidak... mudah terpengaruh, tidak ikut sebelum tahu dalilnya dan tidak nyalahkan. Itu Ibu masih lihat di sedekap. Di Mekah sana ada yang sholat itu tanpa sedekap kok. Sudah ada yang pernah ke Mekah kan? Misalnya Allah Akbar ini setelah gue sudah keblas. Tidak. Sampai selesai. Nah, itu tidak perlu gumun. Loh, bahkan ini Mekah sholat, bajit itu haram padahal itu. Sholat tidak sedekap, ya boleh. Siapa yang larang orang itu? Maka kalau masa ibadah, jangan tanya boleh dan tidak boleh. Bagaimana tuntunannya? Gitu lah. Nah, kalau masalah urusan dunia, jangan cari tuntunan. Tapi ada larangannya apa? Tidak. Kalau tidak ada larangannya, berarti boleh. Nah, kalau sholat itu kan ibadah. Nah, kok orang gue sedekap, Allah Akbar, terus lepas terus tangan. Ada tuntunannya apa? Tidak lah, cari tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya, berarti tidak boleh. Harus pakai tuntunan. Jadi singkatnya, nanti ibu beli buku, baca di situ, insya Allah sudah lengkap dengan dalil-dalilnya. Kemudian sholat duha berjamaah. Tetapi sendiri-sendiri. Jamaah kok sendiri-sendiri. Tidak ada jamaah kok sendiri-sendiri, tidak ada. Dan tidak ada sendiri-sendiri kok jamaah itu tidak ada. Nah, tampaknya ibu belum paham tentang jamaah. Jamaah ngeri ngumpul wong akeh itu jamaah. Gitu. Padahal yang dinamakan sholat jamaah itu harus ada imam dan ada. Sekalipun dua orang. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Itu namanya sholat jamaah. Sekalipun 100 orang ngumpul di masjid. Tidak ada imamnya. Sholatnya sendiri-sendiri. Itu tidak jamaah. Ya sholat sendiri-sendiri. Nah, maka namanya sholat jamaah itu harus ada imam, ada makmum. Kalau satu orang ya jadi imam, jadi makmum, ya tidak jamaah. Anda kan masjid itu sing adzan ya kuwi, komat ya kuwi, bareng sholat sing dadi imam ya satu itu, makmumnya ya dia. Aku jenenge ora jamaah. Ngundang makmum cak jamaah ora enek sing teko ya dadi imam dhewe, dadi makmum dhewe. Tuh. Jadi salat jamaah ada imam, makmum. Ya, sekarang itu salat duha bergiliran tadi ya. Ya, silakan saja lah. Bergiliran dari sini, sana, terangkan pengajian tadi. Salat duha berjamaah itu saja. Saya belum menemukan dalilnya. Nabi itu mengatakan, kalau bisa, jangan ditinggalkan tiga hal. Satu, sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, puasa tiga hari dalam setiap bulan. Jadi disebut puasa mutih tadi. Tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah. Yang ketiga, sholat duha, dua rakaat. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Mau lebih dari dua rakaat ya boleh. Ya, sholat duha sampai 8 rakaat. Boleh. Nabi mengatakan setiap ruas-ruas badan ini, ruas tubuh kita ada 360 ruas tubuh kita. Semuanya minta disedekahi. Ya, sedekah itu orang kok disajeni enggak. Ya, kita membaca la ilaha illallah, sedekah, astagfirullah, sedekah dan sebagainya. Semua itu cukup disedekahi dengan sholat dua rakaat, sholat duha. Jadi enggak ada. Anjurkan sholat jamaah dengan sholat duha dengan berjamaah itu saya belum tahu dalilnya. Makanya tidak melakukan, tapi sholat jumat, ya sholat sunnah duha, ya, insya Allah telah dikerjakan. Kadang tidak, kadang dikerjakan. Nah, itu. Tapi dua rakaat, paling banyak ya 8 rakaat, tapi dilakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sampai 4 kali. Nah, sekarang ibu yang terakhir, ngaji dilarang suami. Ya. Mengapa dilarang? Nah, suaminya tidak sholat. Ya. Dan nabi, kalau nekat ngaji tidak boleh pulang. Ya nanti ibu tanya saja. Nerentok mulih terus kon yang ngendi. Ya. Mulih. Rantau mulih kan yang ngendi ya, nanti suami nunjukkan mulihnya ngendi kono gitu. Lah nek nek ini sira ento ya. Pulangkan saja. Gitu ya. Kan gitu maksudnya. Nah itu mesti perkaranya itu bukan ngaji-ngaji. Kalau dalam Quran itu suami istri, suami tidak sholat, istrinya sholat, atau sebaliknya, ya, istrinya yang tidak sholat, suaminya yang sholat, itu menurut dalam Islam itu tidak halal. Ya tak? Maka yang dibicarakan mestinya sekarang bukan boleh pulang dan tidak boleh pulang. Boleh ngaji dan tidak ngaji, bukan. Dirembuk, dimusyawarahkan dengan suami, perjalanan hidup keluarga kita diteruskan apa tidak. Nah, gitu. Kalau diteruskan syaratnya panjenengan harus mau sholat. Nah, bukan saya tidak suka, tunjukkan itu surat Al-Quran, surat Mumtahanah ayat 10, kalau memang sudah tidak suka, ya. Nah, tapi kalau saya sebenarnya bukannya tidak suka, mau ora senenge kuwi ora gelem sholat. Lah tidak sholat itu oleh Allah tidak halal. Maka sekarang tidak dibicarakan pulang dan tidak pulang. Ya. Nanti pulang dulu, malah diajak rembukan. Jane teruske ora ta awake dhewe iki. Ya. Nek diteruske aja bodo sholat. Nek ora diteruske ya entang di piye rampunge gitu. Aku ora ngajari lho iki lho ya. Kene diajani ngono kok terus suami ibu lho padune arep dipek ostate kuwi gitu ta. Ndak. Wong kita masalah agama nanti kalau ibu di rumah punya Quran dibuka surat Mumtahanah ayat 10. Ya, itu riwayatnya ada wanita ikut hijrah pada Nabi. Wanita itu hijrah sendiri, suaminya ditinggal. Setelah sampai itu turun ayat, Nabi diperintahkan oleh Allah menguji. Ya, diuji. Dia hijrah itu apa karena Allah, karena Rasulullah, atau karena sedang masalah dengan keluarga atau suaminya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, jangan dikembalikan pada suami-suaminya yang kafir. Ya, karena wanita muda muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir, dan laki-laki mukmin tidak halal untuk perempuan-perempuan kafir. Coba dibaca aja artinya. Nanti biar dia di rumah. Dibaca. Ini jangan bukan dari saya, ini dari Quran. Mumtahanah ayat 10. Hei orang-orang yang beriman. Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Diuji. Ya hijrah kamu ikut kamu apa karena iman? Kalau ternyata kamu ujian, ternyata dia orang yang beriman, wanita tadi hijrah, kamu bawa. Jangan kembalikan kepada laki-lakinya yang kafir. Terus? Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, wanita-wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki kafir. Dan demikian pula, laki-laki mukmin tidak halal untuk wanita-wanita kafir. Terus? Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya kan? Jelas kan ayat itu nanti dibaca-baca diulang-ulang di rumah. Allah akan paham. Nah, kalau ini ternyata karena iman, jangan dikembalikan. Nah, terus padahal suami tadi menikahi wanita ini kan pakai mahar, memberikan sesuatu ketika dia boleh mahar tadi kamu kembalikan. Kalau memang kamu menikahi pada dia, nikah apa mahar yang diberikan oleh suaminya kafir tadi kamu kembalikan. Ya, terus wanita muslimah tadi yang kalau memang kamu mau nikahi dia kamu beri mahar juga. Nah, gitu. Jadi itu hukum Allah begitu. Maka kalau di dilarang ngaji, tidak boleh pulang setelah ngaji, tidak boleh pulangnya karena ngaji loh itu. Ya, maka enggak usah ibu susah, enggak usah di enggak usah padu dirumpuke musyawarah sing apik. Mulih boleh loh, kok mulih wong ora entuk mulih. Kula badhe rembukan ingkang sae gitu lah. Kula mantuk. Niki minta kejelasan, teruse pripun. Nah gitu. Tunjukkan ayat di surat Muntahan ayat 10. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cukup, Bapak, Ibu-ibu. Penyerahan jemaat, Ustaz. Oh ya, mari. Penyerahan jemaat yang pertama dari Bapak Suyadi, pendengar radio Persada FM dari Plumbungan, Karangmalan, Sragen, berupa kain taplak batik bertuliskan Arab. Khasiatnya untuk keselamatan dan penangkal dari segala kejahatan. Ya, iya. Ya, taplak batik tulis Arab. Tulis Arab apa ya tidak genah tulisannya. Yang kedua dari pendengar radio Bapak Giatno dari Tawang Eromoko Wonogiri berupa 6 macam jimat. 1. 3 biji kul buntet. Kemudian 2 keris kecil. Dan 1 batu seperti telur ayam. Inilah. Semuanya diyakini akan membawa keselamatan dan kelancaran rezeki. Ini semuanya mohon doa. Mudah-mudahan diampuni dan istiqomah dalam Islam, Ustaz. Ya, mudah-mudahan dengan menyerahkan ini betul-betul sudah tidak tersisa ya ketergantungan, keyakinan kepada atau mempertuhan atau minta pertolongan kepada selain Allah. Ini bentuk-bentuk kemusyrikan padahal kalau sholat ya ya karena budua, ya karena stain, tapi minta selamat pada kul buntet ya, pada batu yang berupa telur, pada keris, mana pada taplak. Taplak yang tulisannya Arab juga. Nah, tulisan Arab itu juga jimat. Kalau orang Arab pun yang nulis Arab kab ya. Nah gitu. Ya gitu lah. Berikutnya permohonan doa untuk kesembuhan. Hilang. Tiba kemusyrikan. Taubat diampuni oleh Allah semuanya. Sudah? Cukup berdasarkan. Ya ini sebelum saya akhiri. Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi. Yaitu saudara saya tidak mau ngaji. Tidak mau dengarkan radio, diberikan radio tidak mau, ada lulusan IAIN, solusinya bagaimana? Nah ya dah, wah lulusan IAIN kok tidak tak ngaji. Ya, kalau lulusan IAIN itu biasanya kan sudah, agamanya sudah merasa tinggi, jadi orang ngaji. Apalagi, ya, sing mulai ngaji orang lulusan IAIN. Ya sudah, didoakan saja Ibu, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Ragelam ruwak ke radio, ditukak ke ya ragelam malah ditinggal. Tukak ke radio ya rasa di kon ruwak ke lah. Seperti tadi, Bapak tadi pertama kan ruwak ke bujone ya ragelam nyolong-nyolong. Ibu, Bapak dari mana tadi? Nah, dicak ruwak ke Ibu kan ruwak ke radio, nesu. Neng meneng-meneng nek bojone ra neng ngrungokke. Nah, itu ta. Tapi lah lama dapat hidayah. Nah, ya lah. Mudah-mudahan nanti putranya ibu seperti itu. Nek dikongkon ruwakne gengsi. Wong lulusan IAIN kok kon ngaji. Nah, neng ruwak radio ya mah. Kok nek ibu nyang pasar ora neng neng omah ora. Apa meneh pas nyandi nggawa HP mungkin ngrungokke. Mudah-mudahan begitu. Ya, tidak masalah itu ya. Baik, sebelum saya akhiri ada titipan salam dari saudara saya yang ikuti kajian dari jarak jauh. Kirim salam buat kita semua. Yaitu dari Tanjung Pinang, dari Jambi, Rejang Lebong, Lahat, Gresik, Sambas, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kuburaya, Kutai Timur, Kutai Barat, Angsana, Kintab, Luwu Timur, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang itu di kalian jauh-jauh. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki.